Domingo Barroca Tour. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع رشده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، سعادة الأعزاء علماءنا الكرماء para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, ingkang tuhu dinakuhten, ingkang winantu ingkang hormatan, ingkang dipunmulyakaken Allah, ingkang wajib kita taati lan kita ta'zimi sesarengan. Kita berpemerintah dalam semua tingkatannya yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan. Bapak Dr. Andes Kiai Haji Syaikhullah Yusuf, Gus Ipul, wakil yang insya Allah sebentar lagi Gubernur Jawa Timur, bersama seluruh pejabat yang berkesempatan hadir, Bapak Camat, bersama jajaran Musbika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil juga para anggota yang semua kita hormati. Bapak Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan, yang saya hormati segenap takmir masjid Darussalam, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, yang kita banggakan, kita doakan mudah-mudahan tetap istiqomah dalam membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam menjaga kedaulatan negara, bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menjaga keutuhan NKRI. Bapak Ibu, dulur-dulur kula, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedaya jamaah engkang kula tresnani, engkang kula hormati, rahimakumullah. Sabadane kala wau kathah wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, arahan-arahan saking Gus Ipul, mugi-mugi kula panjenengan saged ngamalaken sehingga dadosaken gesang kita gesang ingkang manfaat lan barokah. Urip niki tambah suwe kudu tambah sae, tambah tahun kudu tambah meningkat ibadahe, tambah tahun kudu tambah kathah ganjarane, tambah tahun kudu tambah bagus akhlake. Ibarat petani tambah tahun kudu tambah meningkat panenane, ibarat pedagang tambah tahun kudu tambah kathah penghasilan lan keuntungane, ibarat pegawai negeri tambah tahun butuh tambah munggah pangkate tambah gajiane, ibarat pencerama tambah tahun butuh tambah mundak pakarmu. Sing jelas urip niki tambah suwe butuh tambah sae. Ya supaya kula panjenengan sae, kula namung badhe ngaturaken carane ngapihi awak. Setunggale wekdal wonten sahabat ingkang sampun radi sepuh, sudah agak lanjut usia, fisiknya sudah mulai melemah, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng sahabat niki matur, "Ya Rasulullah, saya ini sudah tua, kondisi fisik saya sudah mulai melemah. Saya tahu banyak sekali amal-amal kebaikan dalam Islam. Kalau harus saya lakukan semua, kalau harus saya kerjakan semua, tentu saya yang sudah tua ini tidak akan bisa menjalaninya. Tentu kula mboten kuat yen dikengkeng nglampahi sedaya. Mila saking menika akhbirni ya Rasulullah, kula nyuwun dipun bimbing satu saja amal yang mudah dikerjakan, ringan dilakukan, tidak merepotkan, tidak memberatkan, tapi pahalanya besar. Bagi saya bisa menjadi andalan besok di akhirat, saya enggak kalah dalam urusan pahala dengan orang-orang yang alim, dengan orang-orang yang ahli ibadah, malah-malah saya bisa masuk surga mendahului mereka-mereka yang ahli ibadah." Kemudian Nabi menjawab dengan sederhana, mudah itu caranya. Ada amal yang memang mudah dilakukan, ringan dikerjakan, tidak memberatkan, tidak merepotkan, pahalanya besar, bisa mengalahkan orang-orang alim, orang-orang yang ahli ibadah, bahkan bisa mendahului dalam urusan masuk surga. Amal itu adalah ayyakuna lisanuka rotoban bidzikrillah, lisanmu telesono kelawan zikir marang Gusti Allah. Sak nganggure lambemu gawien zikir marang Gusti Allah. Mergo wong niku sing dilakoni padha, tapi hasilnya iso ora padha. Kula baleni sing dilakoni padha, waktune padha, panggonane padha, acarane padha, panganane padha, tapi hasilnya iso beda-beda. Nyembang ngapunten, klaksone sepeda motor niku suarane muni tit menawae kok kelewat. Tit menawae lho, baleni. Klaksone sepeda motor niku unine kontit kok telolet. Mau apa sih ono telolete? Klaksone sepeda motor niku unine tit. Disenggol jempolan yo muni tit. Dipenek nganggo epek-epek tangan yo muni tit. Digucu sak kayang-kayange yo muni tit. Bahkan ditungkak nganggo sikil unine yo tit. Tapi podo-podo muni tit, artine beda-beda. Penompone kuping sing rungu niku iso ora podo, tergantung niate sing ngunekno. Kadang-kadang klaksone sepeda motor muni tit, kuwi maknane nyapa? Arep nyanti kan tit. Kadang-kadang tit, monggo. Kadang-kadang tit, ngono ku njaluk mbukake lawang. Teko lunga wis wengi, begitu tekan omah, lawange tutupan, lampune peteng, akhire klaksone diunekke tit. Aku wis teko lho lawange nanti buka. Ya cukup tit. Kadang-kadang tit itu maknanya misuh-misuh ngilokno. Lampu merah jalan raya, kendaraan antri jejer sak pirang-pirang. Bareng lampune wis ijo, lah kok kendaraan ngarepe ora mlaku-mlaku to? Diunekke klaksone tit. Wis ijo iki lho, matamu gedap kok kowe. Nang mlaku-mlaku agendan tit. Podo-podo titik, tapi maknane beda. Pangapunten, sama-sama tepuk tangan, Bahasa Inggrisnya the keplok. Niku artine ora padha. Kadang-kadang keplok itu maknane undang-undang. Keploke nyeluk plok-plok-plok-plok mrene. Kadang-kadang tepuk tangan keplok itu maknane ngusir. Plok-plok-plok-plok ninggal to. Padha-padha mesem. Niku artine iso dhewe-dhewe. Ana mesem iki mergo seneng, ana mesem iki mergo senep. Padahal padha-padha mesem iki napa nggih? Konek kula husnudzon mawon jenengan kok mesem kalih kula berarti jenengan dhewe kalih kula. Lah nyapa ati kok diregeti? Marake ati kotor. Sedaya niku tergantung ora kosone, salone sing tergantung. Kuwi do ngingeti kuwi kok. Sedaya niku tergantung isine ati. Iki mau lawan apa ya? Wong ngaji kok malah ngerek salon. Sedaya kala wau tergantung isine ati. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis to bu, ora usah diingeti terus. Aku malah gak payu kok. Nyepang aku ntar nggih. Podo-podo omongane hasile iso seje-seje, sama-sama ucapan yang keluar dari lesan hasilnya bisa berbeda-beda. Aku kok ora digatekno. Sama-sama ucapan yang keluar dari lesan hasilnya bisa berbeda-beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Podho-podho omongane kuwi nilaine dhewe-dhewe. Nek omongan panjenengan kok omongan ngaji, alamat bakal tambah ilmune. Nek omongan panjenengan kok omongan wiridan, dikir, selawatan, alamat bakal tambah ganjarane. Lek omongan panjenengan babakan silaturahim, alamat bakal tambah sedulur lan koncone. Lek omongan panjenengan kok omongan fitnah unda-tunda rasan-rasan, alamat bakal tambah dosane. Amin. Wis to bro, rasa berlebihi kuping karekanmu. Mula para bapak, para ibu, dulur-dulur kula ingkang kula sayangi, ingkang kula tresnani. Sama-sama. Podho-podho ngomong, monggo ngomong sing sae. Soale omongan niku nular. Omongan sae nggih nular. Sae omongan awon nggih nular. Awon kurang semangat wong sing ana sing ngeti salon nek mau. Tak dongake muga-muga ora ceblok. Podho-podho omongan nularno, ayo nular sing apik. Mergo omongan apik bakal nular. Apik. Omongan elek yo bakal nular. Yang nulare cowok, kula misalnya ngomong apik siji mawon, setunggal mawon kula ngomong apik, dipirengi kuping sementer katai, rong puluh hewu. Ngomongnya sepuluh hewu, kupingnya gak ya rong puluh hewu. Apa ngasih kupingnya posa sisim? Nah iya. Iki nek sepuluh hewu kan lebih dong, nah, kupingnya berarti kan tak gampang-gampangan rong puluh hewu, ben cepet ngitungnya. Kulo ngomong apik sepisan mawon dipirengno kuping 20.000. Niku padha karo kulo nularno apik dadi 20.000. Padha karo kulo nyebar keapian 20.000. Sebalike kulo misuh sepisan mawon. Mo. Nek pengen tutul sampean munggah sik. Dadi sing tak pisuhi ora usah wong akeh-akeh. Umpama kok kula ngomong elek sepisan mawon dipirengke kuping 20.000 niki padha karo kula nyebarno elek ping 20.000. Kula maca subhanallah sepisan tambah rumokno wong 20.000 terus ditiru lho padha karo nyebarno subhanallah ping 20.000. Kula kok rasido. Mula saking menika hati-hati. Woi. Apalagi sekarang dunia tanpa batas. Sing ngendikane Gus Ipul dicekeli wau setan gepeng. Media sosial, dunia maya, dunia yang tanpa batas. Ya Allah, gawe status elek siji wae, update status orang genah siji wae, nyebar sak donya. Berarti podo karo nyebar no elek miliaran akeh. Ben mantep ngono lho, Bro. Ya Allah, maka pilihlah omongan yang baik. Karena omongan yang baik itu akan bisa menggiring itu bener. Menggiring manusianya menuju pada kebaikan. Sehingga kanjeng Nabi dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sapa wong sing iman yang Allah, iman yang dina akhir, mongko becik ngomongno sing apik-apik wae. Sing elek-elek ora usah diomongke. Yen ora iso ngomong apik, menengno. Aja kakean. Cantuk meneh lek kok cocok wae. Yo aja elek-elek ngomong. Sehingga nalikane wonten sahabat tanglet, ya Rasulullah, wonten napa mboten amal sing nilaine langkung sae timbang salat, zakat, puasa, haji, sedekah, bahkan mati syahid fisabilillah. Kanthi Nabi jawab, wonten napa niku zikrullah. Yen kepingin mbalak wong sing do ali ibadah sing alim-alim ganjarane ngalahke mlebune swarga ngalahke. Niku ayyakuna lisanuka rutuban bidzikrillah, lisanmu telesono ning aja teles lu ngrasani wong, ning aja teles lu mitnah wong, ning aja teles lu berbuat dolim, ning aja teles lu unggah-unggah, ning aja teles lu nyelatu, telesono kelawan zikir dateng Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian, iman iki lho meneh kedawan tak ngenehno. Engko tak cithet sing ngendhek ben ora usah kedawan, cumek dunya. Iman kula panjenengan niku kedah saged ngasilaken kesaenan. Iman itu harus bisa mengekspresikan amal saleh. Amanu wa amilus salihat. Beriman dan banyak beramal saleh. Ini artinya apa? Betapa iman itu merupakan penggerak amal-amal sholih. Orang bisa melakukan kebaikan. Wong iso ngibadah, wong gelem ngaji, gelem sholat, gelem zikir, gelem sholawat, gelem poso, gelem maca Quran, gelem sedekah. Iku mergo didorong oleh iman. Mulane wong niku selagi no atine ana imane, ora bakal tumindak maksiat, ora bakal tumindak dosa. Kula nate matur mboten enten copet arep nglakoni kejahatan kok maca niat sik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul nyopet sunnatan lillahi taala. Ora ana selagine wonten imane mboten bakal tumindak dosa, mboten bakal nglakoni maksiat karena memang iman itu adalah pendorong amal-amal saleh. Wong kok kelakuane apik iku tandha yen imane apik. Wong niku yang ucapan lan perbuatane sae niku nuduhaken yen atinipun sae. Kula baleni mau dalu nggih kula aturna kersane tambah mantep. Ibarat sing metu kok cucuke ceret, kuwi apa sing dadi isine ceret? Padha karo sing metu kok cucukmu. Ceret kon jero isine kopi disuntek kok cucuke yo metu. Ceret kon jero isine susu disuntek kok cucuke yo metu. Ceret kon jero isine dawet disuntek kok cucuke yo metu. Ceret jero isine jahe disuntek kok cucuke yo metu. Ceret kon jero isine teh disuntek kok cucuke yo metu. Kan tenajan jopo ditulisi kawedi jahe tapi wong jero isine teh mancure yo mancur teh pisangkas teret kon jero isine uyo disuntek teko cucuke yo metu uyo walaupun jopo ditulisi susu kental manis tapi wong jero isine uyo disuntek yo panggah metu uyo mula niku kena damel ukuran tiyang niku yen atine sae metu sak metu lewat omongan nggih dados omongan sae keluar lewat perkataan dan ucapan pasti menjadi perkataan dan ucapan yang baik perkataan dan ucapan yang manfaat perkataan dan ucapan yang dibutuhkan perkataan dan ucapan yang membangun tapi mohon maaf tiyang niku yang lebet atine kok rusak metu sak metu lewat omongan ya dadi omongan elek beletate lambe mesti beletate elek nyeprote cangkem mesti nyeprote elek mecotote iya mesti mecotote elek mergo dasar menjero atine elek mula saking niku kula nggih nate jelasaken sampean misale kok wahid ngomongnya kaget ngomong wahin masa kok cerit ngomong jenengan rampung wahin terus muni ya alhamdulillah mergo no hati ini jenengan ki alhamdulillah no hati ini jenengan api no hati ini jenengan Allah mulu begitu alhamdulillah tapi kacang mana tahu bakso soalnya saya ngomong yang hatimu departemen perbedokan wong kesandung cetet enak-enak melaku innalillah astagfirullah ya Allah ini tanda yang no hati ini ini Allah tapi kan ada yang ngono dong melaku kesandung orang nyebut malah kewan sikit pakat yang metu kabeh berarti isine hatimu ya kewan kui sehingga bapak ibu jamaah sekalian iman sama tahu untuk dapat bintang isi ngapono ya kok ada kurangan yang ngetuk no ya iman yo aja gugupi kok iman sing ana ten atine kula panjenengan mpun ngantos dicampuri barang sing kotor-kotor niku mangke mundha atine katut dadi ya ngono kok ngaca terus iman sing wonten ten ati kula panjenengan mpun ngantos dicampuri sing kotor-kotor mangke mundha atine katut dadi soalnya iman itu sanggungi tenggane Gusti Allah ingkang Maha Suci mula iman ya kudu bersih, iman ya kudu suci inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah itu maha bagus, maha baik Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik kecuali yang bagus-bagus inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan yang indah-indah yang kotor-kotor yang songkrah-songkrah yang butek-butek yang jembures-jembures gak disukai Allah yang indah-indah yang bagus-bagus itu yang disukai Allah tapi yang buruk-buruk sangat-sangat gak disukai sama Allah yang disukai Allah adalah yang bagus, yang baik, dan yang indah Allahumma sholli ala Muhammad ini penting kita tanamkan soalnya gini uang niku yang atine apik, imane apik senajan disikap elek penompone panggah apik gak boleh nih, gak boleh nih uang kuwi yang atine wis ana dasar iman atine apik, imane apik walaupun dielek-elek karo wong walaupun disikapi elek karo wong didolimi, difitnah, dirasani, diundat-undat, diwelek-elek gak karuan. Penompone tetep api, mergo dasare atine api, ibarat segoro apa dicemplungi batang gak pirang-pirang, orang ira berubah basin. Walaupun dicemplungi batang gak piro akeh, segoro gak bakalan berubah dadi basin. Tapi nek pecereng ambil diguyang minyak wangi pirang-pirang botol yo panggah basin sama-sama. Tak balani nek pancen segoro cemplung ana batang saake-ake ora bakal berubah basin. Uang kuwi yen apik wis to welek-elek apa-apa uncali fitnah, uncali kedoliman, sampai nonteng-nonteng kaya apa panggah segoro. Tapi nek pecereng mbok pacai udeng-udengan jubahe kelengsreng lemah sorbani 2500 meter ubet-ubet ngelawak kaya mumi asbeh ira umum mbok apa direntengi mbok pacai pecereng ya panggah pecereng. Woi, wong niku nek apik senajan dielek-elek, senajan disikapi elek, penompone panggah apik. Kula nek maringi contoh biasane ngeten, ana mbah wedok. Esuk-esuk wis baratus, awake resik nganggo pakaian anyar, rapi ambune wangi. Terus mban putune, momong putu karo digudang-gudang. Radin dungin kambing dong, radin dungin kambing. Rumah kamu aku jarangan. Karena aku kadon dadi ya. Kadon mungkin ganti ke kadon mungkin kan. Ayo gendeng bareng ayo. Nembe angsal 10 menit leh mangku putune. Lah kok putune marok. Dingengeki. Ya ngapunten. Awak rampung atus wis bersih, pakaian rapi, ambune wangi, dingengeki. Niki diapiki napa dieleki? Kok ana diapiki? Dikeki ngengek kok diapiki. Rodo ganteng tapi okon. Lumung awake lu bersih, resik, pakaian rapi, ambune wangi, terus dikeki ngengek kok diapiki. Dieleki kuwi. Tapi mergo mbah ki atine wis apik karo putune. Mbok senajan dinyengeki kaya ngono kuwi, dikeki barang elek kaya ngono kuwi, penompone mesti apik, bae orang ngira nesu, orang ngira orang muring gak akan marah-marah. Nek ngomong mesti ngene, lha yo putuku kok pinter men, yang ini kok wis ngekeki hadiah bae. Padahal dikeki ngengek lho. Ning dianggap dikeki hadiah. Ya, masa ono mbak wis baratus nganggo klambi anyar rambune wangi mangku putune terus putune nyenyek tapi terus nesu-nesu ae kudu keparat iki entong wae dibek entek iki mbah sampel kuwi cukup tenang kula ngomongi tok swara ngene iki gelem ngene iki ra gelem jur ngono wa masyaallah Muhammad. Contoh mana yang nombah lanang sore-sore manggul putune no pundak di gendong melangkah lagi oleh selimola selangkah semua nengi gendong putune lah kok curuyo masa ini lagi terus putune dibanting yang bahagian gitu bertambah buyang buyu nek ngomong lah api putuku kok ngerti ya nek aku rong atus. Pinter bisa ngedisimbahi mulane kalau penjenengan dibelajari kali Kanjeng Nabi dikengken nopo-nopo mawon tengene urip niki kanthi penopo sing apik soalnya sanggup barang opo wae janji ditompo kanthi apik dadine mesti apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sanggup barang kamu barang ini ngerti ya? Sembuh warang kalian niku yang ditompo kanthi api dadine mesti api cenajan barang kuwi asline elek sing teko nenek ditompo kanthi api barang elek iso berubah dadi api ora paham yo wes kok Power Ranger iki suwe-suwe dadi virus kok aku. Uang kuwi nek wis apik tenang senajan ketekan barang elek. Oh barang elek iso berubah dadi apik. Contoh ana TV elek bahasa Inggris the leg greg and the bow greg wis ora metu gambare, ora metu suarane, ora keneh didelok. Kecekel tangane servis. Iso dadi apik kok barang elek mau. Ya iya kita gani masa disabungi pulang itu gak mencontoh sayang barang elek tuh gue wong TV bogrek, TV legrek orang metu suarane, orang metu gambare barang elek barang ditekaki menggunakan servis lu bisa jadi api kok metu gambare neng, metu suarane neng, kena didelok meneng padahal aslinya barang elek. HP rusak wis ora kena dienggo wong ora metu suarane ora metu gambare. Tekan ngono nggone servis. Barang sing elek, HP sing elek, HP sing rusak iso malah dadi api meleng nggih napa nggih? Nggih. Ono barang sing selek ra karo-karuan. Ono besi, ono kayu, ono semen, ono pasir, ono bata, ono koral. Kecekel tangane tukang. Iso dadi bangunan sing apik, sing megah, sing indah bahkan mewah. Pangapunten. Ana kolbis, ana cambah, ana tepung, ana wortel. Dene panganan kok langsung nyaut. Kecekel tangane wong sing pinter gawe jajan iso dadi ore-ore. Makasih. Padahal iki ra barang sing selengkrah to. Hoi. Mergo nopo tukang mau lho atine kepengin dandan-dandan apik, atine nampa kaapian pengin dadekno sing apik. Bakul jajan yo pengin dadekno apik, pengin garap sing apik. Mula kok barang sing selengkrak ra karuan iso ketata apik. Tapi sebaliknya wong niku nek atine rusak, ketekan barang apik lho iso malah dadi elek barange. Mergo atine sing elek. Ono panciannya, gres lagi tunggu mau pasar. Kecekel tangan itu gini-gini gini. Besok besok apa? Jadi tatap-tatap ke saja. Soalnya hati ini. Masama. Niki. Niki sing dimaksud akhlak ingkang dados misi utama diutusipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq sesungguhnya aku hanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu, para sederet, jamaah sekalian rahimakumullah, kula berkumpul niki ngajine, Ibu Siti Kas. Nek. Kula sampeyan tak ya kula karo. Nek diurut ngeten. Yo. Yen dipun urut ngeten. Mundhut ing ayat Quran kersane mantep. Memikir sik to bro. Makane aja digugupi. Nanggek wong ceramah iso kok jeplak ngono. Yo mikir sik. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dengaran lagumu kok bener. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian wahai manusia pandemi. Apa saja yang ada di muka bumi, jadi jagat raya seisinya ini diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, bukan untuk makhluk yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah dah melangit, sak serengeng ini, sak bulannya, sak lentangnya, sak megone. Ini tu dah melakukan manusia. Gusti Allah dah melgunung, sak watu ni. Ya mesti masuk. Mau gunung kok apong. Itu dia dah melakukan manusia. Gusti Allah dah melsegoro. Mana kau tu bukan ngomong apong, bu guyung. Gusti Allah dah melsegoro. Sak iwae, sak uyae, sak mutiarane, sak intene. Niku nggih damel akan manungsa. Gusti Allah damel kewan-kewan. Niku nggih damel akan manungsa. Gusti Allah damel wit-witan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Niku sedaya nggih damel akan manungsa. Gusti Allah damel buah beraneka ragam. Niku nggih damel akan manungsa. Sampai malaikat sing ditugasi ngobrol orang oleh melok mangan. Wong pancen ora gaweno malaikat. Jadi wonten buah macam-macam, ana anggur, ana salam, ana jeruk, ana blimbing, ana apel, ana semangka, ana kelengkeng, ana iya. Berpokoknya masalah panganan ora usah tak kei conto ya sapa kabeh lah. Niku sedaya wonten sing ngodoti. Jadi ada malaikat yang bagian pengodotan. Malaikat sing diparingi tugas ngodot niku yo mek dikon ngodot itu buah yang gitu terus moro-moro gede ngono gitu. Asale kan karo terus dadi kembang berkembang terus rambutmu iki ngono pentel kok pentel. Lu kok raisin kalau pinggirmu. Lepu yang pinggirmu terus mau pulang tuh gede diri. Buka air kau. Ya orang, gue bisa gede mergo mesti ngodoti. Bu, kamu ngomong kesalahan apa? Wih, orangnya kita mau ngomong, jauh-jauh ngomong. Wih, iso mantek-mantek menurut. Buah, wih, iso mantek-mantek menurut. Wih, merdono si wadoti. Anggir lu terus nyut-nyut-nyut. Enggak. Buah anggir ya. Anggir lu terus nyut-nyut-nyut. Waten lu. Kono ya toko tangan. Enggak. Saya ngodoti kok. Malaikat. Malaikat yang bertugas mengodot. Itu hanya boleh mengodot saja. Tidak boleh ikut makan. Soale orang gawe ke malaikat tapi gawe ke menungso. Nah, mergo jagat niki kali Gusti Allah didamel kanggo menungso, mulo jagat niki ukurane ya menungso. Jagat iki diarani jagat sing apik, kapan menungsane? Apik. Ayo to nyaut. Jagat iki diarani jagat sing apik, kapan menungsane? Apik. Berarti lek menungsane apik, jagate ya dadi amilek menungsane rusak. Jagate yo katut. Sama-sama. Lek menungsane api. Jagate yo dadi. Nek menungsane rusak. Jagate yo katut. Kalo benernya yang dati isiannya jagat ini menungso model gini-gini. Wah, saya model gini. Tuh, Usah ngerusak jagat itu tuh makhluk sopo-sopo kok. Itu makhluk liane kok. Ngaku gak ngaku sih ngerusak dunia, sih ngerusak jagat itu menungso. Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dengar ya orang rusak. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan itu akibat pola tingkai menungso. Bima kasabat aydin nas, bukan bima kasabat aydin makhluk liane. Wedus. Wedus sih ngerusak tanduran tak piro to. Wedus. Mungkin iki tok wong garis to. Wih. Ngerusak tanduran lumur sak piro. Paling telung tekem, petang tekem, limang tekem wis. Tapi nek menungso mbok tanduran pirang-pirang hektar lho iso entek dirusak menungso. Ngene apa nggih? Watu pirang-pirang gunung lho iso entek iki. Tili karo wong salam. Apa maneh nek anu sedelok iso mati ta? Gunung iso entek perkara dititili. Iki apa rasa iki? Nggih. Yeah. Yeah. Kula tau nggih contoh. Cocok iki nek cocok tenan. Nek cocok tenan. Mangan jambu yo paling yo loro telu menan. Tapi nek cocok sarungan. Itu wacok ireng-ireng gitu. Nah ini orang jambu pitung wit iso entek lho gara-gara cobot model ini ora dipangan tok diliwati ngisore iso rontok kabeh bajing ini bajing tenang nyawa-nyawa sikil yo ora dintekno ora dintekno tapi nek alhamdulillah nyati dhewe. Harusnya aku yang makasih karena kamu dan aku. Yang kucing ini, kucing tenang. Kalau pindah telur kapat yang gue seorang kayak kucing garam. Terus kamu itu pokoknya sih rusak sembuaran gue menungso. Lah menungso gue ukurannya nonjero hati ini. Kapan hati ini api, lakonnya menungso mesti api. Kapan nanti nelek lakonnya menungso mesti uang ini hati ini api ompok dielek-elek kaya apa orang kudu bales elek orang kudu nesu-nesu nyantai bro uang ini hati ini api dielek-elek penumpuannya bangga api contohnya yang paling gampang ya mbak mana lah gitu contoh paling gampang ono mbak wedok duwe kutu lagi kelantangan lagi belajar ngomong mbak ini dia lek lek lek karuan karo kutunya om pasti bisa ngomong kok mbak ya kepak ya mbak ya kepak telen mbak ya kepak iya mbak ya kepak iya masa menunggu kutunya tuh ditakuk pada cangkem yorang tambang buyu lucu nih baik tetap iya ibu baik tetap iya padahal bilang untuk pak telek orang nesu-nesu mbak pak des mbak pak des mbak tetap bedes mbak pak des punukum baik buatan nesu-nesu buatan ngamuk-ngamuk padahal bilangnya tetap boten nesu-nesu boten ngamuk-ngamuk malah guyu kudu kulo wis iso ngilok ning bae pinter terus sambat dijulang dikei mangan digendong ya sampean ku nek pancen kok ngapik tenan kok dielek-elek kaya apa orang iki nesu matur suwun kok rong ya nek aku elek dibunuh, tapi iya uang kuwi nek atine elek nyimpang aku ten. Jangankan dielek-elek, jangankan difitnah, jangankan kok dirasani, mempancen atine wis elek. Ana wong ngelirik iki iso nesu-nesu, iso tersinggung gak karuan. Simpangan karo wong ngelirik iso nemu sing nesu. Nyapo? Ning ngelirik, natam. Colok matamu. Bisa nesu-nesu padahal ini asli pertemuan wong kira. Wong kira ini aku ngelirik, gak ngelirik, lepang gak ini. Tapi mergo dasar hatine wis elek. Kuwi ambek sak bunga-bunga nek sone aku ngaji manggon ngarep dhewe tak obrak tak kono. Ora nyaut nek tak kongkon nek tak kongkon gak oleh nyaut. Merusak suasana. Wong sing sing niat ngaji tenanan ngrusuhi model ngene. Wong model ngene iki nek gak digarap koyo ngene ora kapok-kapok. Nyimpang aku nyen. Eh, ana wong lirik padahal wong itu kero. Bisa tersinggung, bisa nesu-nesu. Mergo dasare atine sampun elek. Ana wong mesem jarine yo nyenyek. Padahal wong yo pancen asli bawaane mesem. Ya kumat ngarai untuk awit iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah. Saiki nek pengin dunyane ketata, menungsane sing ditata. Janji menungsane ora ditata, donya ora ngerti iso ditata. Kulo sering matur, negara kita tercinta Indonesia, ini kalau kepengin menata perekonomian, menata perpolitikan, menata hukum, menata aturan apapun, yang pertama ditata dulu harus manusianya. Selagi ini menungsane urung ketata, donyane wangel tatanane, negarane ora kena ditata. Mulane nek guyonan kulo, janji masyarakat isi angel ditoto Indonesia itu buat duit presiden sopo ayo panggang ini gue tau di presiden ini malaikat ya ini menurut sani model ini kalau nanti kiamat kurang rong dino ya panggang ini kecuali yang menurut sani model api-api insyaallah kalau manusia-manusia Indonesia yang model jamaah yang hadir di majelis ini gak lama Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun aman ora termasuk. Sama. Jadi kalau kali ini lek kepengin dunyane ketata, menungsane kudu sing ditata. Nek kepengin menungsane ketata, atine kudu ditata. Selama atine menungso niki sampun ketoto api, demi Allah lakone menungso mesti api. Lah saiki persoalane piye carane ngapi di ati? Jadi dono nama mboten iki? Nggih. Matur suwun, kula tresno nek dalem disudono. Carane ngapi di ati ya kuwi diiseni nganggo isi sing apik. Ojo sapi diiseni nganggo isi sing elek. Tapi ati kudu diisi nganggo isi sing apik. Lah isi sing apik kuwi isi sing piye, Bapak Ibu jamaah? Isi sing apik kuwi isi sing gak iso rusak. Janji sing iso rusak, berarti niku urung apik. Isi sing apik kuwi isi sing ora iso rusak. Lah sing ora iso rusak niku napa? Sing ora iso rusak namung setunggal, nggih menika Gusti Allah. Liyane Allah rusak kabeh. Mula lek kepengin ngapiki ati, ati kudu diiseni isi sing apik ya iku Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Mergo sing ora rusak ning kuwi. Nek diurut meleh ngeten. Qul inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب qulub. Matur suwun, mun waras ya Pak. Kokong ngantek rampung waras terus. Qul dawuha sira Muhammad innallaha setuhune Gusti Allah iku yubillu gawe sasar sapa Gusti Allah man ing wong-wong yasya'u kang ngersakaken sapa Allah iman. Para jamaah, barang donya niki yen kula njenengan boten pinter tasarufe sedaya saged nyasarake. Halo. Maksudnya nyasarake niku bikin kecewa. Iso ndadekke bahasa Inggrisnya the kecele. Rumangsane ngene tibake dikira ngene ternyata ora semangat sampean. Rumangsane ngene tibake rumangsane ngono tibake dikira ngene ternyata dikira ngono ternyata disangka begini jadinya disangka begitu jadinya senengmu gak dicak ngene-ngene kita ya ben waras. Rumangsane ngenakno tibake nglarangno, rumangsane bungahno tibake nyusahno, rumangsane mulyakno tibake ngrendahno. Mboten niku barang donya. Wis ta barang. Sampeyan seneng barang donya. Apa wae selagine sing sampeyan senengi barang donya, siap-siap kecewa. Bapak sampeyan suwene karo bojomu sing ayu kok rusuke kowe sing mulai aduh ayu imut ya kok bae nemen-nemen sing mau bener mulai finish bae nol benok beblek. Akhirnya sampean tetep kecewa soalnya bojo sampean kon tentekane dadi badan. Arep kok keloni terus. Sampeyan suwene karo anak judule anak iki nek ngrepoti wong tuwa. Mesti kecewa akhirnya sampean. Wong anak iki judule nek ngrepoti wong tuwa, ora percaya ayo diurut. Mulai proses kok pembuatan aku ora kok ngono kuwi proses kehamilan yo wis kowe sing ngawiti lho yo mulai proses derita kuwi pembuatan wis ngrepotke nyusahke kok ngene penak kuwi penake sak kelenteng lorone sak rendeng mek krimo ser karo dengkleh. Kau mau kuat besar. Besar repotke, nyusahke. Halo, halo. Terus mangke proses kehamilan. Ya Allah, yang repotke. Hamil muda, ngidam ra keturutan. Apa manis yang muntang-muntang. Kamu tu apa-apa ni? Apa ni? Masya Allah, yuk kabari. Alhamdulillah, tu lo nanti sambil jalan nanti. Nanti kehamilan semakin besar, muda tua, melaku lo rai so jejak, mesti degan-degan. Kalian bayang biasa ni kenceng, yo malam dekan-dekan. Melaku ini gak nyempak-nyempak yo rai so. Engko digawe meng kemel rumah yo sumpek dikem mereng sesek dikem murek remek. Proses melahirkan sakit tiada tara, tiada terperi. Bagaikan taruhan antara hidup dan mati. Loro ne. Sewu loro ngumpul dadi siji, bebasane koyo ngono kuwi. Loro Pak wong lairke, anggitmu mbegak gatok terus metu dhewe. MC ini urut-urut nyatet ya aku lebih karepmu apa harap bukan ngemis toh gak usah dikai surat keseruh aku paham ceramah harap gue surati terus ngerti karepnya infak, keliling, ngemis kamu dulu yo halo. Makai yang pun lahir dados bayi gak kerepotnya uang tuane, uang jenengan nembe sare belajar 5 menit anak nangis, belum ragelum tangi rumah tanah ini, mangan ni kulo dereng tok, nake tok seperapat anakmu kok pret, Bu tinggal manane demi nyewa iana. Nggih napa nggih? Nggih. Wis kok apa mane yang demam panas ngono kae. Ora turu suwi nunggoni anak ngembah. Wis ngrepotke tok. Mangke anak sekolah nembe TK budal ngeterke nang sekolah nunggoni mule yo nyangkin mule. Iku ana apa mane anak wis ngene-ngene iki. Ora ngasil napa yo entek-entek panganan iki. Malah repoti tok judule kuliah yo repoti wong tuwa. Wis nikah yo sing repoti wong tuwa, anake wis meteng dhewe lho sing repoti wong tuwa. Nawatawati lan nasihati, ati-ati nduk iki meteng. Omong sak omong sing ati-ati, ku pengaruh nggone jabon bayi, mlaku sak mlaku sing ati-ati, mangan sak mangan sing ati-ati, iki meteng ora oleh mangan linggis. Ora mangan palu. Ora garang kuwi. Lho anake wis duwe anak dhewe. Anak mau wis duwe anak dhewe sing ngrepoti wong tuwa. Wong sampeyan iki kok ngomong putu. Nggih mboten? Nggih. Lah iya wis tak kecewa kecewa. Sing suwun nang karo sawah. Sawah iki judule mung loro sampean. Nek duwe tukoke sawah, golek meneng kok akeh lumpuk tukoke sawah, golek meneng lumpuk kok akeh tukoke sawah, golek meneng kok akeh lumpuk tukoke sawah. Ngono judule mung loro sampean, Pak. Ngapunten, wajahe sampean nganti koyo galengan iki kan ya perkara sawah iki kok. Yang dimaksud kecewa itu semua pasti akan menuju pada kehancuran dan kebinasaan. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan menuju pada kehancuran dan kebinasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak akan mampu mempertahankan diri dari kebinasaan dan kerusakan. Ayo sapa sing bisa mempertahankan? Mbak-mbak yang rumah so ayu, ibimu halus kemerusuk. Ayo pertahankan halusnya pitimu lah iso. Tukono wedak sing sak cepuk regane 200 juta ben mulus terus. Mengkeret. Tangga mengkeret orang ngira iso bertahan halus terus rang iso, rang ngira iso bertahan mulus terus. Mengkeret, mengkeret. Pengen contoh nyawang mau pinggirmu kuwi. Coba timu yang mau kuwi. Ayo wong lanang sing rumangsa gagah perkasa rumangsa kuat nanti pertahankan kekuatanmu kegagahanmu pokoke jamu kuat sing sak bungkus regane 500 juta ben iso tangi dhewe rasa gagah yo ngelimpro kecewa ngapunten ibu dijawab kelambimu sing api-api regane larang-larang kuwi entek-entekane arep dadi gum ambekmu ki yo bisa jawab ge. Ate ane sampean sing disyukurkane larang-larang pitentane ape dadi? Tanganan sing jarimu lezat nikmat kuwi pitentane arep dadi? Wah, yo kok mentolong nek mlebu anter aku ora mentolong mucak. Bu. Bu. Itulah yang dimaksud kecewa, itulah yang dimaksud nyasarke. Nek gak punten panitia lan gawe ini aku syukuran ngombe iki. Iki ya tak ge conto ben jelas. Aku janji apa ora oleh pengakuma. Tak ge conto ben jelas, tak urut. Mulai teko, gak tau paling gak salat mas sampean. Mulai teko proses tutup, walaupun iki tutupe karo cangkire ora imbang. Tentang kiri coklat ke tutupnya ini iki boleh tutup ini kadang-kadang butuh waktu sekesok utuh mumet no pasar boleh tutup sing model ini iki tembangannya yang ini melebu toko boleh orang-orang kuanti toko liane ora eneng melebu toko ini eneng tapi dinyang ora dikek no mau buka konek eneng rontok murah tapi karek setengah losin butuhnya rong losin sekesok dewi lagi milih tutup durung cangkire sak lepeke proses pembuatan ini wah suwe-suwe banget wes engkau harap gawe kopi ini di nyumet LPG, letukunnya LPG rong bitung prosesnya kan sulit banget tuh. Godok banyu, nyampur ngelace antara gula karo kopi. Wes pokoknya prosesnya suwe. Laju dulu ini ki, mek proses uyo. Rondo api sidik yo keringat. Mulyo nopo ino. Lebih rogani uyo, lebih rogani keringat. Mana nih, urip nek meng mikir dunia, mikir panganan, mesti kecewa. Aku rak ngomong elek orang, selama itu hanya sebagai sarana, target utamanya tetap kebahagiaan di kampung akhirat yang abadi selamanya. Amin. Tapi urip niku lek monggo mikir bondo dunia, wek, mesti dadi wong ino. Orang yang orientasi hidupnya hanya apa yang menjadi isi perut, maka nilainya enggak lebih dari apa yang keluar dari perut. Apa paham ya wis. Wong nang uripe iku mek mikirne apa sing dadi isine weteng. Nilaine wong kuwi ya ora luwih teko apa sing metu teko weteng. Pat. Ya wis ngono. Sing metu teko weteng apa ana sing apik. Hah? Mulai ngene iki iso ketono intem ya karo. Penemu lan anggapan bahwa urip bisa bahagia, bisa seneng bila sandang pangannya cukup, duitnya oke. Wih, anggapan yang terlalu cerdik, anggapan yang terlalu dangkal. Ada yang bisa menjadikan kita hidup mulia kalau kita mau menyambungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu. Ini maka pun tenggir taman urip kok mikir no Bong, duit yang menunggu yo, gaya ni duitin, nak urung kau yo, barang kau salah tiba emingon, nak urung ilo kau yo, aku kau sebut 10 juta arab ini, wah, aku kau sebut 1 juta arab tak gue ini, aku sebut 500 juta arab tak gue ini, urung duit, barang kau duit tenan, alah, yo mau menuai, aku dan zaman tak cerita mingin ini kau dipercaya, alah zaman kan orang tahun di duit tak ya. Ya maksudnya mau ambil aku terus seakai-akai duit kata-kata duit ini judulnya penjeningan menyimpen tok penjeningan menggawak ketok akhirnya tetep penjeningan kayak nawang liyo gelem ngono ra gelem ya ngono soalnya duit ini kok penjeningan kayak nawang liyo penjeningan orang bakal oleh apa-apa orang ngantil sesok mangkatnya yang pasar duit akan resek 1 juta negowo ya cok kayak nawang belas dan mulai oleh apa. Ya oleh duwe ya arep krokoti. Nek pengin oleh apa-apa ya duwemu kudu mbokekno wong kuwi. Mulane urip-urip niku ben sempurna kudu gelem ijol-ijolan. Ya sing pinter ijol-ijolan iki wong sing lomo. Duitmu mbok ijolno akhirat. Wong akhirat kuwi larang. Akhirat niku penuh fasilitas yang nikmatnya luar biasa. Ada sungai dari Omar, sungai dari madu, sungai dari susu langgatan di syaribin. Yo larang lek mung ijoli kudu sing akeh. Nggih merong ewu kuwi dilatok lutung. Ana wido dari sing ayune ra karuan, yo larang 2000 yo ngincem tok. Peting kring yo jetno kowe. 2000 kok delok peting kring. Jenengan nek pengen sugih aja ngandalno donya. Jenengan nek pengen dadi wong sugih aja kumantil karo duit, aja njagake duit, aja ngandalke duit. Kula paringi cara supaya jenengan dadi wong sugih. Urun apa mboten? Wis krasa. Eh, iki mek kadhe ndi? Ninggal to ta? La haula wala quwata illa billah. Iki malah aku sing kekeloro iki. Lali kula dereng infak. Iki watone rak nyoba piye kok. Gak ora jam malah aku pindah kok iso. Lah tim kadulane mau nek urip kon enggak nek wis ora urip yo gak apa-apa. Kula paringi cara cepet namuga, Bro. Kula paringi cara supaya sugih. Kurang apa mboten? Kurang banter kula kei cara supaya dadi wong sugih kurang apa mboten? Nyake ada musuh gak kok. Apa maneh? Latihan zakat malik. zakat maling ini ya. Kowe tak kei contoh sing gampang ae. Ngepek zakat perdagangan kabutan sama nek arep maling, ora ngira kuat. Kowe sing zakat pertanian mawon sing paling gede lek banyune tuku kan 10%. Nggih. Embora nyauto. Apa takon maling sing 5% sama ora ngira kuat. Sing 10% mawon. Hasil panen niku sing 10% sampean tok no zakate sing 90% lak kanggo sampean biasane kan ngoten to nggih. Kurang semangat biasane sampean lek panen kuwi sing 10% ditokno minangka zakate sing 90% kanggo sampean lak ngoten nggih. Lah saiki walien sing 10% kanggo sampean dhewe sing 90% dum-dum nawa. Wajur. Nanti dia yang ngajak kere. Boten, kula ngajak sugih, boten ngajak kere. Ibarat sampean kok duwe 1 juta, sing 100.000 PN, sing 900.000 dum-dum nawa. Kok bangkrut to, Bu? Boten, boten bangkrut wong sampean sik oleh 100.000 kok. Tak kei contoh sing jelas maneh, iku sampean sing ora iso bantah. Ibu-ibu sampean gawe kolak 10 mangkok. Wis, sing sak mangkok PN gawe sampean, sing sanan mangkok ndung-ndungke tangga. Kuwi engko sing mlebu ning omahe sampean ora mek kolak tok. Ana iwak ayam yang mlebu omah sampean. Wonge bar sampean kei kolak kan bales nggo iwak ayam. Ana roti yang mlebu omahe sampean, mung bar sampean kei iwak ayam. Ana gedang, ana blimbing yang mlebu omahe sampean, mung bar sampean kei kolak. Ayo rugi apa bati? Rugi apa bati? Ya iya kok rugi piye? Panen. Ora duwe balese yang ngenteni lek wis duwe to, Bro. Masa kok langsung. Mesti bantah. Hoi. Makane saiki nek ono dompet sampean kok ono duit. Sak juta. Kuwi sing 100 kuwi lek ono panitia keliling yang cemplungno. Oh persiapanmu 5.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo panitia waktune pun mboten nyandak. Monggo panitia, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Shalatu dibantu monggo saran-saran ayo tim selamatan ingat kondi ya ayo panitia panitia monggo hui panitia nih aku harus pindah lo bro ini keterangan ini urung rampung monggo tim sampean tim hadro monggo alhamdulillah kok orang boleh sampean. Panitiane monggo semaksimal mungkin dibantu kanca-kanca dibantu panitiane kok namung sing putri mawon sing kampung pundi sing kampung garap apa ora usah isin ngemis kanggo masjid ngemis kanggo akhirat monggo monggo ayo bro Salamu alaikum. Gusti Allah leh ngijoli, Gusti Allah leh nempui, niku mesti tinggal-tinggal. Oi. Gusti Allah leh ngijoli niku mesti tinggal-tinggal. Contoh ana wong sakit arep tangga ora nduwe duit, moronya sampean matur terus sampean welas sampean paringi duit sampean sudohke el tukoke Bio 7 emosi sampean nang ngono. Akhirnya stop menengok di contoh akhirnya itu oke Bio 7 langsung dipenunjuk campur kalih toyo wonge ya ora lali arep ngombe ya maca donga nyuwun warase dateng Gusti Allah bareng mantun muncul Bio 7 wasilahe niki ikhtiare nunjuk Bio 7 ning donga nyuwun sarase dateng Gusti Allah. Lha kok penyakite waras niki Gusti Allah nek nempuhi panjenengan mboten kok duit sing senilai karo Bio 7 iki iso ditikel mau Gusti Allah mboten namung kok diparingi ganti nilaine duit sing padha karo regine Bio 7 mboten. Gusti Allah nek nempuhi kadang-kadang sampean diparingi kebahagiaan minimal 10 kali lipat jenengan diparingi kanugrahan diparingi kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan 10 kali lipat dalam bentuk yang lain. Mulanya lek jalur ijol, jalur tempo, ojo jalur uang ni podo kere ni kau sama jalur ni, uang ni podo randuwe ni kau sama jalur ni. Lek jalur tempo nang gone Gusti Allah maha kaya, Allah maha segalanya. Rugi lah menjadikan jalur tempo nang gone menungso. Kau menungso podo randuwe ni kau menjadikan jalur itu. Langsung aja matur suwun uang niku kayak rata kau ya uang niku ya gelem arep nyatet karo Gusti Allah sawaya-waya gampang nanti pitulungane Gusti Allah ora artinya ya. Wong ku yang gelem nyatet marang Gusti Allah sak wayang-wayang gampang nampi pitulungane Gusti Allah. Tapi wong niku yang ngelalekke Gusti Allah mesti bakal kangelan uripe. Bakal sengsara uripe, soalnya mboten digatekke karo Gusti Allah. Bukan berarti Allah tidak memberi, tapi dia yang tidak bisa menerima. Ora paham. Sajane karo Gusti Allah yang diparingi tapi gak iso nampa. Ya wis, monggo sing kula aturke wonten manfaate. Mula sampeyan yang kepengin gampang lan cepet nampa kanugrahan, rahmat, kawelasan, kemuliaan saka Gusti Allah, sing kathah lesane lan nyebut asmane Gusti Allah, penuhi hati dengan kebesaran Allah. Dengan demikian seluruh aktivitas dan rangkaian kehidupan kita akan dijaga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sa'ada abadiyah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala wa ala alihi wa sahbihi. اللهم لك الحمد ومنك الخروج وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar, bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlahu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adat al-muhtaramin, ulama'an al-amilin, wabi muqaddimah, fadilatil mukarram, al-hadid, sayyidi barakbah, mata'an Allah bituli hayati, wa adam Allah karamahu bidin wa dunia wal akhirah, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita ta'zimi dan kita taati, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir, dari jajaran Musbika, Bapak Kapolsek bersama para anggota, Bapak Dan Ramil berikut para anggota, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, yang mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan bisa istiqamah dalam membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bekerja sama dengan TNI dan Polri menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI. Seluruh jamaah Majelis Ilmu dan Zikir, Majelis An-Nur dan Majelis Al-Muwasalah baina ulama muslimin. Jemaah sekalian, alhamdulillah malam ini kita dipilih oleh Allah dihimpun di majelis yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Wajib kiranya kita syukuri betapa kita dihimpun di majelis zikir, majelis doa, majelis sholawat, majelis ilmu. Ini bukan hal yang mudah. Bisa hadir di majelis semacam ini bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah. Nyatane ora kabeh wong iso. Bahkan sing wis rawuh ten mriki mawon ana sing ora bener. Ngomong sak kancane, lho kae pojokan kae. Padahal dipun dawuhaken fa innama yujaru fi arba'atun. Dalam majelis semacam ini yang dapat pahala, yang dapat syafaat, yang dapat ridho dan barokah serta rahmat dari Allah hanya empat. Siapa saja mereka? Yang pertama al-muallimu sing mulang. Jelas ento. Yang kedua wal muta'allimu sing niat belajar tenanan. Bukan sekedar cari gebetan. Apalagi hanya sekedar iseng, jaim, caper. Yang ketiga wal mustami'u, orang yang mendengarkan dengan serius, dengan seksama, mboten gambleh dhewe-dhewe. Yang keempat wal muhibbu lahum, orang yang seneng. Dados seneng mawon ten majelis ngeten niki wis entuk ganjaran, entuk syafaat, entuk rahmat, barokah lan ridhanipun Gusti Allah. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau datang ke majelis semacam ini. Mudah-mudahan jenengan termasuk bagian dari empat orang tadi, amin Allahumma. Dengan bersolawat, berdoa, berzikir, lesan kita akan barokah. Karena yang keluar dari lesan kita, yang ada nilai dan harganya di hadapan Allah, hanyalah kalimah-kalimah thayyibah. Selain kalimah-kalimah thayyibah yang keluar dari lesan kita, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Bahkan kadang-kadang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Nah, kalimah thayyibah itu apa? Zikir kita kepada Allah, sholawat kita sanjungkan kepada Rasulullah, istighfar kita, mohon ampun atas semua dosa-dosa kita, memohonkan ampun dosa-dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa sanak famili kita, dosa seluruh muslimin muslimat sedunia. Selain kalimah-kalimah thayyibah, tidak ada nilainya yang keluar dari lesan manusia. Contoh the healer. Hilere menungso kalih hilere walet larang pundi? Hilere walet niku sak kilo 15 juta. Hilermu. Oh, umpama hilere menungso niku payu, kiai-kiai niku pun sugih-sugih sedaya. Lah santri-santrine yang turu hilere kon nadai ember. Seminggu untuk 10 liter, seminggu untuk 10 liter. Sebulan untuk 40 liter, ping 15 juta, 20 juta. Sebulan, kalau mau ngomong-ngomong itu, kalau nggak perlu ceramah di bunti-bunti. Ya nggak perlu ada tuduhan bio seven, bio morinya, morinatin, bio aktifa gitu nih. Ini lah ya wasilah. Ya ben sehat. Soalnya imanmu kuat yang ora sehat alias ungkris-ungkrisan. Ibadahmu ora iso sempurna. Duitmu okeh yang sampean ora sehat. Apa ya iso lu mau haji, lu mau umroh, mau ungkris-ungkrisan. Kalau prinsipe bio aktifa, bio moringa, moringa king, bio seven ki selamat tinggal ungkris-ungkrisan. Karepe sampean ben sehat, ibadahe ben iso sempurna. Didukung karo iman sing kuat. Soale sehat nek imane ora kuat ya malah the coach lo. Wes kok. Ngene iki wis larange ra taruhan. Maka ini selalu mengintili saya dan selalu mengetukkan saya. Ini ki mesti ana sing gremeng rasani iki jane untuk bayaran piro ta. Urusanku, Bro. Wes. Yang keluar dari lesan manusia lagi itu idune menungso kali idune tawon larang pundi. Tawon itu dadi madu. Sak liter iso 500.000, bahkan iso sak juta, iso 2 juta. Idune tawon, idune menungso kalah bele iso dadi perkara. Sama ora ngerti yo isu-isu ngadep yang pinggir dalan ana wong liwat marok terus. Kena wajah dawa urusane, Bro. Bisa musuhan nanti pitung turunan gara-gara salah lendele itu, gini apa nggih? Aneh sing metu kolesane menungso sampean gambleh. Ngrasani iki ora ana manfaate. Sing jenengane unda-unda tumbak cucuan tukang fitnah omongan kene digomrono omongan kono digomrene wonten apa mboten? Ya kuwi wonge melu jawab kuwi. Niku yo marak marak kedo dosa jenenge sampean berbuat aniaya, jenenge sampean berbuat dolim kepada sesama. Ingat, berbuat dolim akan berbalas kedoliman. Sampean kok jiwit wong mesti bakal dijiwit karo wong. Siapa menabur angin pasti menuai badai. Man hasoda zaro'a, siapa menanam akan memanen. Hasil panenan tergantung yang ditanam. Le sing dijir pari nggih panen pari, sing dijir tebu nggih panen tebu. Aja arep-arep panen semangka yang sing mbok ijir rawe. Halo. Halo. Artinya apa? Berbuat dolim kepada orang lain hakikatnya adalah mendolimi diri sendiri. Elek-elek yang mulia hakikate padha karo elek-elek awake. Nabi Yunus alaihi salam ketika diuji oleh Allah, diuntal, dicaplok Hud, paus 40 hari 40 malam berada di dalam perut ikan. Dari dunia yang luas pindah ke dalam perut ikan yang sempit, dari dunia yang terang pindah ke dalam perut ikan yang gelap. Nabi Yunus gak menyalahkan siapa-siapa, gak menyalahkan Allah, gak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan dirinya sendiri. Memperbanyak berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak ditaati dan disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Aku terpindah dari dunia yang luas ke perut ikan yang sempit, dari dunia yang terang ke perut ikan yang gelap, bukan karena engkau berbuat zalim kepadaku, bukan karena engkau aniaya kepadaku. Gak mungkin engkau berbuat zalim karena engkau subhanak maha suci. Aku mengalami keadaan seperti ini karena inni kuntu minal zalimin, salah kula piyambak. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kebulet, keserimpet, kepletet, kecitet, sumpah, keculek, duit seret, rezeki macet, itu karena perbuatan kita sendiri. Bima kuntum ta'malun, imbas dari perbuatan kita sendiri. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan kesalahan dengan memakan buah dari syajaratul khuldi, walaupun sesungguhnya itu sudah diskenario oleh Allah, tapi sesungguhnya bukan murni kesalahan Nabi Adam. Ada peran serta iblis, ada peran serta ibu Hawa. Tapi Nabi Adam boten nyalah ke iblis, Nabi Adam boten nyalah ke ibu Hawa, tapi nyalah ke awake dhewe. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sekali lagi, yang keluar dari lesan kita yang ada nilai dan harganya di sisi Allah, bisa mengangkat derajat kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah, hanyalah kalimat-kalimat thayyibah. Termasuk omongan kita yang baik, omongan kita yang diperlukan, omongan kita yang manfaat. Selain itu, gak ada nilainya. Ilere menungso kalah larang karo ilere, walet idune kalah larang karo idune, tawon. Niku sing metu saka dhuwur, sing metu saka kenal pot. Sing metu saka kenal pote menungso ku kalah larang karo sing metu saka kenal pote sapi. Seko kenal pote sapi keluar the teletong. Payu saiki teletong. Teletongmu? Sing metu teko kenal pote ayam, ndok. Kuwi larang. Kena digoreng, kena dikelo, disayur, kena digawe jajan, kena digawe campuran ngombe jamu. Campur iki yo kena. Kena madu yo kena, telur yo kena, malah kuat, malah api. Dajal sampean ngombe jamu ning campur karo ndokmu dhewe. Betapa luar biasa fadilah dari kalimat-kalimat thayyibah. Satu ketika ada seorang sahabat yang sudah terbilang agak sepuh, fisiknya sudah mulai melemah, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng matur, "Ya Rasulullah, kula menika sampun sepuh, secara fisik tenaga kula sampun lemah. Kula mangertos kathah sanget amalan-amalan kesaenan wonten agami Islam. Umpami kula lampahi sedanten kula mboten kiyat, keranten kula sampun sepuh, tenaga kula sampun ringkih. Pramila akhbirni, kula nyuwun panjenengan paringi piwulang. Kula nyuwun bimbingan saking panjenengan, pun ngantos ningali sing nyuguhi kopi." Tolong matamu itu lho konsentrasi Pak Abu. Kula nyuwun dipun bimbing, dipun paringi piwulang setunggal mawon amalan ingkang gampil, enteng dipun lampahi, tidak menyulitkan, tidak merepotkan, tidak memberatkan. Tapi amal itu bisa menjadi andalan buat saya. Besok di akhirat pahala saya bisa mengalahkan orang-orang yang alim, yang pinter-pinter, bisa mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah. Bahkan saya bisa masuk surga lebih dulu daripada orang-orang yang ahli ibadah. Jadi Kanjeng Nabi sing disuni ya diaturi. Umpama Kanjeng Anwar Zahid. Ana wong matur nomor dhewe ngono, kok nyimut kowe. Dalok kepenake dhewe ning Kanjeng Nabi yo. Disuwuni ngoten niku nggih diparingi. Oh, gampang kuwi. Ana amalan sing lakonane enteng ora abot, kabeh wong mesti iso. Kari gelem apa ora? Tur iku iso dadi piandel benjing ten akhirat. Ganjarane iso ngalahke wong-wong sing do ahli ibadah, sing do pinter-pinter. Apa amalan kuwi? Ayyakuna lisanuka rotban bidzikrillah. Saobahe lisanmu telesono kelawan dzikir marang Gusti Allah. Dzikir marang Gusti Allah. Wong kuwi yen dzikir mesti dadi wong apik. Lisan kuwi yen dzikir ora ngira ngomong ala. Apa ya iso? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah nang karo misuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah keparat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah kurang ajar. Ora iso. Wong niku yang lesane dikir tumindake mesti api. Arep tumindak Allah ana sing ngerem. Mula ora ana copet beraksi kok maca niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul nyopeta lillahi taala. Ora ana wong arep zina kok tahwasul dhisik. Sebelum kita melakukan proses perpindingan ini, berharap barokah dari Allah dan syafaat Rasulullah. Marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Ditapuk lambemu karo. Sorry, kula omongane kasar nggih. Jenengan yen pengen halus ya kapan-kapan ngundangno kiai bangsa halus. Kecil lho demit kono undang. Saya dikatakan kasar, menurut saya kasar enggak masalah, yang penting kan laris. Yang laris kan oke sing rungokke, cepet nyebare. Kasar tapi laris kan cepet nyebare. Ada sing ngamalke, ngono lho. Halus ora payu. Rame wong halus sing teko ning wong pitu sing ning wong ngantuk sing loro turu ngono. Ya mboten sedaya sing kasar kuwi elek kok ya. Mboten sedaya sing halus niku sae. Kadang-kadang halus nyilakake, lelumut. Ya halus banget liwatono pengin kejedhumuk. Parut niku ora kasar tapi dibutuhke karo ibu-ibu. Kasar-kasare parut kuwi ndadekke lulut, ndadekke nurut, apa maneh kasare janggut. Ndadekke nerakuk. Hei. Hei. omongane niku nilaine beda-beda. Yen pangapunten. Hoi. Dadi wong niku yen lesane zikir mesti dijogo saka tumindak Allah. Padha-padha omongan niku nilai lan kekuatane beda-beda. Kula paringi conto. Klaksone sepeda motor niku unine tit. Disenggol jempol ya tit. Dipenek nganggo tepek-epek tangan ya tit. Digoco ya tit. Ditungkak nganggo sikil ya tit. Ning beda tujuane sing ngunekke. Iki rasane teng ngene kupinge sing mirengke beda-beda. Kadang-kadang tit niku maknane nyopo? Tit. Monggo lek. Ya cukup tit iku artine monggo. Kadang-kadang tit niku maknane teko. Tit arep nyandi. Kadang-kadang tit iki maknane buka. Rampung lunga teko ngomah. Lawange wis tutupan, lampune wis peteng. Akhire klakson diunekke. Tit, aku wis teko iki lho, bukake lawang. Tit. Malah kadang-kadang tit iki maknane misuh. Lampu merah, kendaraane antri jejer-jejer. Bareng lampu wis ijo, lah kendaraan ngarepe kok ora mlaku-mlaku. Tit. Wis ijo lho mlaku wae, matamu bidat kok ya. Padahal ya padha tit dunine. Halo. Jenengan ningali napa? Ningali sampean napa? Ngerti nyawang ngono. Dilanjut, Boten? Lanjut, Boten? Padha-padha tepuk tangan, kuwi maknane beda-beda. Ana tepuk tangan plok plok plok plok kuwi maknane ngundang. Plok plok plok plok kuwi maknane mreneo. Ono tepuk tangan tapi maknane ngusir. Plok plok plok plok. Woi, minggato. Yo orang. Podo-podo mesem. Artine seje-seje. Ono mengsem mergo seneng. Ono mengsem mergo seneng. Ngece. Ene mengsem sampean ten kula kan mergo sampean seneng kula. Ya, sebagaimana senyumku ke kamu, senyum aku ke kamu karena aku suka sama kamu. Kata ngono mengsem ku ngece gue. Oh, sing model ngono iku niat ceramah apa kone wong iki. Lakungan tenge wiwit jam 7. Mboten nggih. Nggih. Jam 7 rampung isa apa pun sami ngempal nggih. Wong ngampang sapa. Dadi wonten sing senyume iku sinis. Aja Anwar Zahid ora kudu ngenteni. Ana sing ngono ku senyumnya memang senyum yang memang menusuk ke renung kerbu yang orang itu yang menengah orang. Itu yang bikin hatiku selalu berbunga-bunga. Hatiku berbunga-bunga. Ibu-ibu adalah kumbang kupu-kupunya. Dan sampai yang teleknya. Podo-podo omongane niku hasilnya nggih beda-beda. Panjenengan kok ngomongke babakan ngaji tambah ilmune. Panjenengan kok ngomongke selawat zikir tambah ganjarane. Panjenengan kok ngomongke utang tambah koplake. Mesti tambah beban. Ngomong ke bisnis tambah luas usahanya. Ngomong ke seduluran yo tambah oke silaturahime. Omongane foto nih hasilnya beda-beda milo. podo-podo ngomong, ayo ngomong sing apik. Mergo omongan niku nular teng gene kupinge sing direngke. Omongan niku nulari. Omongan apik nggih saged nular. Omongan elek nggih saged nular. Mbok gak semangat to. Omongan apik niku saged nularke. Omongan elek nggih saged nularke. Kula ngomong apik sepisan mawon dipirengke kuping 5000 malah ono 10000. Kula ngomong apik sepisan mawon dipirengke wong 10000. Berarti padha kalih kula nularke keapian 10000. Iki napa mboten? Nggih. Lan enak dadi wong kaya kula ngene. Yen bener. Wong ngomongke apik siji dirungokke wong 100000, padha karo ngomongke keapian kaping 100000. Ning suwalike ngomongke Allah sepisan wae dirungokke wong 10000, ya padha kare nyebarke Allah nganti 10000. Maka pilihlah omongan yang baik, karena omongan yang baik itu bisa menggiring. Menggiring itu benar-benar kebal-balan. Mungkin jenisnya majas yang miliki itu jamaah pengajian modelnya kok rapati paham bisa menggiring manusianya menuju kepada kebaikan. Pembicaraan yang baik, perkataan yang baik, kalimat thayyibah itu mampu mendorong manusianya untuk menuju pada kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pilih omongan sing apik. Mula Kanjeng Nabi dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sapa wong sing iman yang Allah, iman yang dino akhir, moko becik ngomong sing bagus. Yen ora iso ngomong bagus, menengo aja kokean omong. Coba ngomong cangkem. Aku lu tak alus-alus ke. Yo matur suwun diwakili. Ya Allah. Iman kula panjenengan niku kudu iso ngasilke kesaenan. Iman harus terekspresi keluar menjadi amal soleh. Ini zaman gak paham waktu zaman ini. Imane kula panjenengan niki kedah saged mengeluarkan amal-amal soleh. Makanya petunjuke ayat Quran, amanu wa amilus solihat. Selama di dalam hatinya tertanam keimanan yang kuat, maka akan terekspresi keluar menjadi amal-amal sholih, menjadi amal-amal kebaikan. Sing metu teko menungso niku gumantung apa sing dadi isine ati. Ibarat sing metu saka ceret, sing metu keng cucuke ceret, iku yo gumantung apa sing ana nang jero isine ceret, apa sing ana nang jerone ceret. Tak baleni sing metu teko cucuke ceret, iku yo gumantung apa sing ana nang jerone ceret mau. Semenoko sing metu teko cucukmu. Kuwi yo gumantung apa sing ana nang jero atimu. Ceret kuwi kok jero isine kopi disuntek sangka cucuke ya metu. Ceret kok jero isine teh disuntek teko cucuke ya metu. Ceret kok jero isine susu. Disuntek teko cucuke ya metu. Lah nek kabeh metu susu loro. Nek ora loro lah susu, nek mung siji jenenge su. Nek siji jenenge susu. Nek loro jenenge susu. Nek telu jenenge susu. Kelingan nate ten kantin kula ditang leti kalih penjualé, pelayane. Mas, beli apa, Mas? Kan aku yo sik rondo enom kok. Di bang iki. Ayo sik mending aku ditelok, Mas. Bang kat jimbro bareng. Mas, ini apa? Aku yang bilang susu enggak. Pakai es, Mas. Ya mesti namanya susu pakai es. Kalau enggak pakai es ya uku. Ya sama dengan nasi bebek itu harus pakai B, kalau nggak pakai B jenenge nasi. Ceret iki kon jero isine jahe disuntep kok cucuke ya metu. Ceret kon jero isine uyuh. Disuntep keng cucuke nggih metu. Uyuh, walaupun jopo ditulis kawedi teh manis. Tulisane gede banget yang jelas. Teh manis ning jero isine uyuh. Disuntep keng cucuke sing metu ya. Yo, mulut jangan mudah terkesima dengan penampilan luar seseorang. Jangan gampang terpancing dengan penampilan luar. Kadang penampilan luar yang medeni. Cubai keren sudah lemah. Sorban ini 800 meter. Loh tasbih raumum, kelopo direntengi. Agak boleh sih menunggu dengan seh tenan. Itu seh lor apa seh kidul. Ukuran ini kualitas hati ini. Jerone ini tidak di ukuran. Halo bro. Kalau ngabu jahal abu lahabu ya jubahan. Kabeh ini pakaian yang ngarap kok. Bakul bakso ya jubahan. Kupir ya jubahan kabeh nunggu ini. Anggitmu. Hei. Mula niku kena ukuran. Wong niku yang atine ana keimanan sing kuat lan sae. Medal keng lesan nggih, ucapan sing sae. Keluar jadi perbuatan ya perbuatan yang baik, muncul jadi perilaku ya perilaku baik. Tapi tiyang niku yang atine mboten wonten keimanan, atine elek, nyepang apunten. Nyeprote lambe ya nyeprote elek. Mecotote cangkem. Ya mecotote elek. Aku wis pamit ya omonganku kasar kok. Samane ora seneng minggato. Mergo sumbere tekan jero wis elek. Ngono lho. Yen isine ati kuwi kok api, metune api. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya iman di hati kita jangan sampai dicampuri rena-rena. Rena-rena kuwi lho. Aja dicampuri werna-werna. Iman, iman sing ana ning atine kula panjenengan mpun ngantos dicampuri barang sing kotor, mpun ngantos dicampuri barang sing reget. Iman sing ana ning ati iki kudu tansah bersih. Mergo iman niku nyambunge kalih Gusti Allah yang maha suci. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Allah maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah maha bagus dan Allah tidak menerima kecuali yang bagus-bagus. Iman kula sampean aja nganti kecampuran sing elek-elek. Nggih? Monggo. Iman niki sambungin nang Allah. Allah maha indah, suka dengan yang indah-indah. Wong niku yang atine ono imane sing kuat, atine api. Hoi. Senajan disikapi elek, iso dadi keapian. Senajan ketekanan barang elek, penompone tetep api. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula baleni, wong niku yang atine api, imane kuat. Senajan disikapi elek, penompone tetep api. Wong yen api niku anggo dielek-elek tetep api. Mergo atine wis ketata api. Contoh ana Mbah Putri isu-isu rampung adus, bersih, wangi, ngagem rasukan enggal. Melinti bersih wangi niku lho. Terus ngembang putune ngomong wayahe niku lho Bu. Nek dikutang-kutang gak lagi dengin dangin dhewe, gak lagi dengin dangin dhewe, gak lagi dengin dangin dhewe. Entuk 10 menit lah kok putune sing dipangku niku cret. Nyenyek. Niku diapiin apa dieleki? kok diapihi, mau diparingi ngengek kok diapihi, dielei, ngawai bersih, rampung siram, pakaiannya nggih wangi, moro diei karo ditune, dielei niku ning mergo mbah atine apik karo putu. Senoso dielei kaya ngoten niku penompone tetep api. Lek ngomong mesti ngene. Lah iya, putune kok pinter banget. Isuk-isuk kok wis maringi hadiah bae. Lho, diwenehi eek lho bahasane diparingi hadiah. Mosok ana mbah mangku putune terus putune eek prokotok-tokotok-tokotok terus ngomong, "Putu edian." Tapi sing edian putu-putune, tapi dieleki ning penompone tetep api. Ana mbah kagung, yo manggul putune sing isih cilik umur 10 taun dipanggul sore-sore tidak melaku. Lah 10 jam kala kok turu. Ngene iki masa putune terus dibanting. Itu kurang ngajar. Ora penompone mesti api. Pintere putune. Kok ngerti yen mbahe urung adus. Yamene kok ngedusi mbahe. Paringi uyuh niku lho bahasane dianggap didusi. Kula sampun niku kula panjenengan kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun belajari kengken nampa napa mawon kanthi penampa sing sae. Kalih samu barang apa wae yen ditampa kanthi sae dadine mesti sae. Wong niku yen apik ketekan barang ala, lho barang ala iku iso malih dadi apik kok. Tak percaya? Iya kudu contoh. Aku ngerti IQ-mu ku ndek. Ya ora diparingi contoh ya ora mudeng. Wong ku yen apik ketekan barang elek niku lho iso dadi keapian. Ketekan barang elek iso berubah dadi api. Contoh. Rungokke bobokmu ya. Contoh nih. Ana TV legrek. Orang metu gambari, orang muni suarane. Heh, kecekel tangane servis. Iso dadi apik meneh kok. Iso metu gambari, iso muni suarane. Mergo servise iki duwe niat ngapiki. Ambok barang ning selengkrah ana wesi, ana semen, ana koral, ana watu, ana botok, ana pasir. Kecekel tangane tukang bangunan. Iso dadi omah megah kok. Ya mboten. Tapi ini yang juru hati ini kuih elek, barang api lo bisa berubah jadi elek. Ada manci, panci atau manci jenis? Ya panci, ngelih anyar gres nembe tumbas keng toko. Ha, kecekal bocah iki. Bisa besok kabel, lo ditatap-tatap kecak gak? Bocah orang pati bener. Halo? Halo? Inilah yang dimaksud akhlak engkang dados misi utama kautusipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kalau diurut seperti ini, Bapak Ibu para jamaah. Iya. Zaman ku ramai lu nyumbang trewe. Yang dipun urut ngeten. Berpijak dari dawuhipun Allah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian manusia apa saja yang ada di bumi seluruhnya. Jadi jagat raya seisinya ini diciptakan Allah untuk manusia. Allah menciptakan gunung untuk manusia. Allah menciptakan laut dengan berbagai macam isinya, dengan iwaknya. Bagaimana mesin ceramah aku kok? Dengan garamnya, dengan mutiaranya untuk manusia. Allah menciptakan binatang untuk manusia. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk manusia. Allah menciptakan buah-buahan yang beraneka ragam untuk manusia. Sampai malaikat sing ditugasi ngodot. Ora oleh entuk mangan. Orang entuk melu mangan, pancen niku diciptakan bukan untuk malaikat tapi untuk manusia. Buah-buahan niku lho. Niku sing ngedoti ra malaikat to niku. Anggep moro lut-lut dhewe. Iyo ana malaikat yang bertugas ngedotan. Malaikat yang melaksanakan tugas pengodotan itu tidak boleh ikut memakannya karena memang diciptakan untuk manusia. Terus yang gitu ono salah, ono jambu, ono rambutan, ono apel, ono anggur, ono kelengkeng, kesemek. Gak tahu loh buah kesemek. Kui, yo doti nih bukan malaikat. Malaikat sih mau doti nih kurang oleh melu mangan. Mempanjang kanggo menungso, Bapak Ibu, karena semuanya untuk manusia, maka sing dadi ukurane jagat iki yo menungso. Jagat iki diarani jagat api, yen menungsone api. Tapi yen menungsone rusak, jagate yo katut rusak. Emborane ora sampeyan. Jagat iki diarani jagat sing api, yen menungsane api. Tapi yen menungsane rusak, donyone yo katut Mula kula sering matur ukuran api desa mboten saking pembangunan fisiknya, bukan saking fasilitasnya, infrastrukturnya bukan, tapi saking menungsane. Yen menungso-menungso ning desa kene iku kok api, desa kuwi diarani desa api. Ning yen menungsone ning desa kuwi rusak-rusak, desa kuwi jenenge desa rusak. Pemancen sing rusak donya niki menungso dudu sapa-sapa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Saya ngerusak sembarang kata ni pak menungso lo, ya, wedus, ngerusak tanduran ni piro tu tanduran saya dirusak wedus sih, paling rong tekem tolong tekem mana, tapi lah menungso tanduran pirang-pirang hektar ison tek lo, gina bang geng, embong, gunung ni lo sak mana kerja ni, ison tek titi ni menungso. Lho. Kucing iki kucing. Mangan pindang ya paling ya 3-4 ngene iki. Sing entek-entek sembarang nek kucing garong. Kucing mangan klopo mek separo. Sing entek-entek ya apa-apa kan bajingan gitu. Lho kene napa mboten? Ya Allah. Lah, kulane yang menungso ki ning atine kok basa. Omongane yo basa. Iya. Prilakune yo basa. Bener. Mergo atine basa. Nek ngomong basa aja karo ngerti aku. Tapi yang hati ini ku api ambok disikapi elek lo iso dadi api dielek-elek penompoknya tetep api diruasani ga rusak ustombo sak kampung ini ngurasani ke api mboten nesu penompoknya tetep api padahal di elek-elek diler ke elek ane mboten ku leh nopo kok ngerti yo nek aku elek matur suwun ana sing ngeleke dandanane elekku. Terus apa tau sih orang duwe elek? Kiai mawon yo. Kok langsung ngomong elek tok. Duwe elek. Jenenge lambe syukur nyeprot ini. Aku ora ngomong ini lho, sapa tau sih orang duwe elek? Kabeh wong yo duwe elek, wong kiai mawon yo. Duwe. Nek iya engko anggap elek terus kowe dadi apa? Ngomong syukur mlebet tenan. Napunten, duwe elek. Kula mawon iku elek kula nggih. Ono ngono wae lho. Nek terus kathah. Ya bener kathah tapi yo jumbo omongke ngono. Terus yang ketok mawon di kata apa mana batinnya, sama orang ngerti aku ngerti elek pulang, dia main bojo pulang karena pulang yang kalian bojo pulang, ya rawan macem-macem Nanti yang mbak yang ngerti elek gula, bahkan ngerti seapa-apa aku seorang aku. Ya gula rak sering matur kan ceramah dan ngajengin jamaah puluhan ribu, biasa gula. Kandel, jebret, jebret, jebret, terus ngomong, ono tak iloke, mesu ya ben. Biasa, tapi gula kan ceramah dan ngajengin bujo gula, isi tutok, rawan. Jujur lah rawan. Awani, padahal di ijen, aku mana bujo pas ngelumpuk abe mulai. Bisa dikerah kalau misalnya kok dong gambel ngambek terus tak lungguh kek saya lungguh, terus tak ceramai assalamualaikum aku salam belum rampung di pret tinggal di bujo ini seorang kagum belas kali ceramahku boten kagum, yang kagum kali ceramahku lo ngejenengan-jenengan. Ya bujo gula ya sebelas malah kagumnya karo wong liya oke ceramai ini aku ya seneng sing dikagumi ya kiai kadang-kadang lah rampung mireng ke ceramah ngerti ini gue panggil gula cerita bang kiai mau lo ngomong ini aku ya nyawur itu aku rakyat bisa ngomong ngomong ke dia malah kadang-kadang itu kiai ini tiru aku lah. Tak unek deh, aku rakyat masih ngomong-ngomong sama yang ngomong biar sama yang ngomong ya bintol padahal yang ngerangke kadang-kadang penak ulo loh kadang-kadang jelentrek ulo, yang diambak ini aku belas orang kasgum Allahumma sholli ala Muhammad. Lho mau nunggu ini, kita mau nerang ke apa, gue bisa ketemu. Jangan yang api ini ku api, ambut disikapi elek, dielek-elek penomponnya apa gak api penomponnya tetep api, mergo hati ini ada dasar api api masih dikisui ini, gue biasa mau ngelih nyikapi contohnya gue mbak melih menembah wadon, gadah putu yang nembe sakit ngomong belajar ngomong nih, lembahnya diolah-olah kalau putunya diwadani diilok-ilok mbah heye apa mbah helek lho? Mbah heye tepak edes mbah helek, tepak bedes masa menunggu terus putunya ditapuk parut lambe nih malah mengsem kok putunya pinter gila nanti pak bedes sih malah ngantuk lupu mbak ungu-ungu tepak nyung mbak bungkuk-bungkuk tepak munyung merapok nesu malah guyang-guyu padahal dielek-elek lho nih mergo hatinya itu api aku dielek-elek kok yang apa itu penontonnya tetap api paham nanti mbak tapi yang nanti masih rusak jangankan kok dielek-elek, jangankan kok difitnah, jangankan diomongi Allah. Ono wong ngelirik lho iso nesu-nesu iso tersinggu. Mlaku nang ketemu wong matane ngelirik, iso nesu-nesu. Nyapo? Lirak-lirik, nantang. Tak culak matamu. Padahal asli wonge kero. Nang ketemu wong mripate kero lho iso tersinggung. Wong mripat kero lirik orang lirik kan yuk tetep ngene wae. Lu ketemu wong ngono kan senes-senes nyapo lirik-lirik nantang kan curak matamu. Kok atine wis kadung basa. Ono wong guyu rumangsane yo ngino yo ngece, padahal guyune guyui tulus lho. Mergo atine wis rusak kuwi lho, Bro. Mula yang yo yang ati itu dan yang kepingin dunia ini ketoto menungsane sing ditoto janji menungsane orang ditoto dunia orang ngira ketoto makanya Pak Ngapunten kepingin nonton negara Indonesia ini caranya sing ditoto ke menungsane ribut mikir menata perekonomian menata perpolitikan kusik toto menungsane itu kuliahnya lah ketoto dewe-dewe makanya kalau mantur selama menungsoni orang kena ditoto model gini iki di presiden di sopo wae yo pancet gini keadaannya wis tau di presiden di malaikat menungsoane ora kena ditata ya tetep ngene sampai kiamat kurang rong dina ya pancen. Wis presidene malaikat apa maneh presidene ngene. Kadang-kadang ini orang bidangnya barang dipaksa-paksakan untuk menduduki jabatan ya kok bisa nonton piye orang bidangnya. Maka di samping bisa mengendalikan diri juga harus tahu diri. Misalnya kayak pulau yang gaweannya yang mulang ngaji lari alit-alit niku. Dan terus kalau Pak Presiden pulau diangkat di BTK Menko Polhukam Menteri Koordinator Bidang Hukum dan bidang politik, hukum, dan keamanan. Terus aku gelem, jadi aku wong koplak. Wong arep dadi apa negara iki? Wong luar biasa itu tidak ada nomen kumpul hukam. Wong biasanya gaweane meng alifat ka alifat ro iya li domau. Alifat ka ka domaku. Sindo masu ka pat ka. Sindo masu sindo masu. Aku suka susu. Tapi no kene ora ono. Oi. Ngombe jamu. Wong iku to nek bar ngene ngombe. Ben selalu fit. Tapi aja lali ndonga. Aman arep ngombe model ngene-ngene iki. Rupoi nggak warga ini obat praktis kok, jamu praktis kok ditetesi sedoyo insya Allah atas takdir Allah biiznillah dipun paringi syarat orang usah repot-repot kok, sama nek ngeluh ngombe obat dewe mentret ngombe obat dewe gulu kaku ngombe obat dewe angop ora iso bali ngombe obat dewe lah iso rong gegem kok emplok kabeh malah alergi ya. Keracunan obat ini kan higienis herbal orang mengandung bahan kimia ini aku di suun dikintilin rapopo pokoknya sumbut aku yang ngono ya wajar untuk sponsor ya orang-orang ya harap ninggal kayak aku ya rapopo gara-gara ngene kok terus nyatane ya alhamdulillah ke atas ini angsal pitulungan wasilah niki ning niki meng wasilah dolali arep ngombe donga nyuwune waras dateng Gusti Allah sing maringi kesarasan nggih Gusti Allah niki meng wasilah mawon lho wasilah ku ya wajib ikhtiar ku ya wajib nek sampean lara gering nemen kok penyakite wis parah kok tawakal padahal penyakit terus persis itu dibalik contoh malah dipersiapkan penyakit itu stadium tinggi yang ngono neng wis pasrah Gusti Allah sing gawe penyakit Gusti Allah sing maraske ora gelem ikhtiar ngombe ngene-ngene insyaallah ya modar itu kudu diikhtiari wis to wis kok wis kuwi. Yang kepingin menungsane ketoto, atine sing ditoto. Janji atine menungso wis ketoto apik, lakone menungso mesti apik. Lah carane ngapiki ati niku pripun? Diiseni nganggo isi sing apik. Lah isi sing apik niku isi sing pripun? Isi sing apik kuwi isi sing ora iso rusak. Lah sing ora iso rusak kuwi apa? Sing ora iso rusak ning setunggal nggih menika Allah Subhanahu. Heliane Gusti Allah niku ora ya rusak kabeh. Yen apa mboten? Nggih. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Sul dawuh sira Muhammad innallaha satunai Gusti Allah iku yudillu gawe sasar sapa Allah man ing wong-wong yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing man barang donya niki sedaya nyasarke hei rumangsane ngene tibake dikira ngene ternyata dikira begini jadinya oh, bagana bagana banter keliru. Jadi barang donya iki ndadekke kuciwa apa? Sampeyan seneng barang donya apa wae, ujung-ujungnya mesti kecewa sampeyan. Selama yang sampeyan senengi barang donya, pasti kecewa. Bapak, taman sok peneng karo bojo sampean sing ayu kemrusu. Manis kinis-kinis ke koyo sebelahe aduh ae imut yahut bayenol menol-menol. Semak kembelen aku montok menak-menak molek. Ujung-ujungnya mesti kecewa sampean. Kalau bojo sampean iki akhire dadi batang. Ayo mentolong ngeloni nek wis ngono kuwi. Saman sumpeneng karo anak. Wah, anak iki judule mung ngrepoti wong tuwa. Tak percaya diurut mulai proses kok gawene kuwi. Mulai ini ora teko kuwi. Ya wis teko kono ya ora apa-apa. Gawe ini ngerepot kira karo-karoan peteng dengan perkosan renang-renang kok penak lu ya bong penak yang sak ser lorongnya akeh ser penaknya sak kelenteng lorongnya sak rendeng yu kan yang ser menurut Allah barkui sayang keleh belum nanti terus proses kehamilan hamil muda harus mulai ngidam, muntah-muntah, dia muntah orang metu apa-apa sakit saya itu kalau yang sakit cerita, gue alhamdulillah ngantos sani ini dari nanti ngalami apalagi kehamilan udah tua kita sun menteri komendeh-mendeh ya Allah, melakuin orang degek gitu Raisa lembean kenceng yang buatan sadat mesti nyentah-nyentah gamel rumah susah sumpek gamel mereng sesek murek remek apalagi pak nanti kalau udah melahirkan tok nyawa taruhannya nyawa antara hidup dan mati sakit anginmu membabar kiki syukur begagal terus metu dhewe begitu lahir dadi bayi ya nyusahke wong tuwa tok wong enak-enak sare nimu bayine nangis yo gelem ra gelem yo melek lho enak-enak dahar kok bayine ngarepe dahar ditinggal moro nyawi iki wis kok ngrepotke mangke pun sekolah nggih ngrepotke yo ngeterke nunggoni marani sampai kuliah yo ngrepotke biayai ragate ra karo-karuan kadang nang nakal malah nyusake wong tuwa tambah wis dirabekke lho sing ngrepoti wong tuwa wis meteng yo ngrepoti wong tuwa hati-hati aman kuwi meteng aja aneh-aneh mangan tak mangan sing hati-hati aja mangan linggis aja tuh mangke anak mau lho wis babarke kuwi duwe anak dhewe wis ngrepoti wong tuane nyatane sampeyan dikongkon momong putu wes lho ora sawah sing kok larang-larang nglumpukke dadi pirang-pirang hektar ujung-ujunge ya mung ngrepoti sampean. Hei. Delok sing golek duit kok akeh tukoke sawah, golek duit kok akeh tukoke sawah, rak keploro uripe. Raimu nanti kaya gandengan. Wes to seneng apa wae selama kuwi jeneng barang donya mesti kecewa. Judule mesti kecewa. Karena barang dunia ini semuanya pasti akan menuju pada kehancuran. kullu man 'alayha fani wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Napa sing mboten rusak teng kene donya? Apa yang tidak menuju pada kehancuran, kerusakan di dunia ini? Siapa yang mampu mempertahankan dari kerusakan? Uy. Wong wedok sing rumangsa ayu kemrusu kulite halus mulus, ayo pertahankan aluse pipimu. Ben halus terus, ben mulus terus, tupoke wedak sing sak cepuk regane 200 juta. Ayo tetep mengkeret nek wis saya. Ora usah ado-ado, nyawangmu pinggirmu kuwi. Iso dadimu yo ngono kuwi. Ayo nanti pertahankan ben halus terus pipimu, ben mulus terus. Tupoke wedak sing larang-larang kuwi. Tak cepuk 200 juta ya tetep mengkeret tapi supaya mulanya tidak usah kentir-kentir dari manusia rumah saya ayo kentir orang betahin melaku jentik-jentik ya perkara gelangnya akeh di pengajian ya kipas-kipas ya gerinting oh langsung diselehke tau kipas-kipas ini gue pamer ke ropong mengkeret. Sampean yang ngono. Wong lanang sing rumangsa gagah perkasa rumangsa kuat, ayo lek iso pertahankan kekuatanmu, pertahankan kegagah perkasaanmu, tukoke obat kuat sing tak bungkus lho regane 500 juta. Ben iso tangi dhewe ora usah gagah. Apane yo panggang nglimpruk ngene. Kelambi larang-larang sing mbok tuku kuwi lho Bu, entek-entekane dadi gom. Nggih napa mboten? Nggih. Disauti sing banter, awas kapan gak banter nyauti tak tinggal mulih. Pakaian sing sampean tuku larang-larang kuwi entek-entekane dadi gom. Panganan sing jare sampean enak regane larang-larang, panganan kuwi entek-entekane ya dadi gom. Apa ngomong tai palsu banget. Apa sih orang kecewa nih dunia ini apa tuh di rumah dibangun tak miliaran tentaannya yo kena gempa yo ambruk tangi menewe bantuan kok makanya ada semua orang dendam alhamdulillah rampung gempa omae malah api gue apa kok pengen gempa menek ya anak gue selamat ini keberkan. Hati-hati, wilayahmu Yogja ini tidak aman dari bencana itu. Rawan sekali, hati-hati apa adik krungu dengan cepet-cepet gue lihat perlindungan. Minggat ke Jun Gorowan. Siapa mau banjir mau? Ngerti ya? Menang juga ini, wilayah oh, kena musibah ya, kena musibah. Melayu nyanggu ya, wilayah ini musibah. Arepmu arep minggat ke Kalimantan, kalau ada kono rawono gunung aman, gak mungkin ono gunung meletus aman, gak mungkin ono gempa aman, orang kira kono longsor macam-macam. Bisa berangkat ke Kalimantan bareng cuma kapal pelep, cuma pesawat ceblok. Ayo, menghindari kaya apa? Semuanya akan menuju pada kehancuran. Kecuali Allah Subhanahu. Ini panitia jalannya dia ke kula minuman napa mawon ngeten. Niki mawon nggih setunggal sik kula ge conto. Niki. Niki prosesnya luar biasa. Lama banget prosesnya. Nembe goleke tutup sing ora imbang karo gelase. Wong gelase ngene lho lah kok tutupe. Niki nembe pados tutup niki tengene pasar iso muteri pasar perkara gelek tutup sing warnane abang modele ngene iki. Sekeso utuh proses golek tutup tok. Dereng gelas. Gelas. Iki ketok iki hadiah teko sabun encer. Lainnya hadiah teko sabun krim. Lainnya ini mulai proses tukunya sabun krim wih. Yang buat gawe apa untuk duit terus duitnya gak tuku sabun krim lah tuku nombani toko milih-milih sabunnya kira-kira no hadiahnya gelas. Jadi untuk gelas mari ngono-ngono sabunnya itu njuru nih dibersih diubah lah karo-karuan supaya orang mampu sabun. Loh rampung ngono-ngono sih di proses godoke banyu ngracike kopi banyune umum campuri gula diudek prosesnya rusuhi ra karo karuan gek nyumet ngekake LPG sangit-sangit awake lho kaya ngono pola ini ternyata men produksi calon uyo lho yo ora lho rada sik-sik keringet lho mulya apa ino mulia apa ino? Lu piro regane keringet? Piro regane uyo? Ini kabeh ini tegane produksi ini calon uyo kan? Jadi panitia yang nyuguh ngerti ngono ora tak suka aku ini jelas ke bro bahwa sini dibelani orang karu-karuan nganti nyungsang jempale ini ujung-ujungnya mengecewakan ini yang dimaksud nyasar ke ngono kuwi ngono lho? Woi. Yo kowe padha menengi. Sing ora sasar sapa? Sing ora kecewa sapa? Wa yandi ilaihi man anab. Allah memberikan petunjuk kebenaran kepada orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Caranya bagaimana? Alladzina amanu. Pertama, orang-orang yang beriman. Yang tidak kecewa, yang ora sasar, wong sing iman. Iman kuwi apa to? Iman iki gampangane mengandalkan Allah. Tidak mengandalkan apapun selain Allah. Hoi. Kula kesih dipirengke mboten? Mboten nate nglalekke Gusti Allah. Badhe napa mawon imut dhateng Allah nyebut asmane Gusti Allah. Badhe dahar maca bismillah. Hoi. Badhe napa mawon donga kanthi nyebut asmane Allah, badhe ngombe jamu. Yo donga. Yen iki yo eling dhateng Gusti Allah. Ning atine ana imane kok. Niku jenenge iman. Mengandalkan Allah, tidak mengandalkan apapun kecuali Allah. Pangapunten arep kumpul karo bojone. Kumpul mboten niku nggih donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Tidak pernah melupakan Allah seluruh aktivitas kehidupannya mengandalkan Allah dan tidak pernah melupakan Allah. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hatinya tentram dengan berzikir kepada Allah. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Zaman eling opo wae, selagi ini orang eling Gusti Allah mesti gelisah sampean. Zaman nok kene panggonane kok eling omah, mesti selak kesusu pengen mulih. Lah kae ngadeg karo mulih. Kok eling omah. Oh, betul yo. Ora usah disoteng. Yo yo apa bener yo. Pirengke, diteruske mboten? Sampean nang kene panggonane kok eling omah, mesti selak kesusu pengen mulih. Ibu-ibu nang kene panggonane kok eling panganan sing kok simpen nang karo kasur. Berarti yo selak kesusu pengen mangan niku. Pemane sampean nang kene panggonane kok eling utang, koplak utek. Mesti bingung bene piye carane nyaur. Ning yen eling Gusti Allah benten. Allah maha segalanya, Allah maha kaya, Allah maha kasih sayang, dan Allah telah membuktikan tidak seorang pun yang tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jenengan rawuh mriki niki nggih beto ambekan. Beto nggih? Nggih. Niku sing maringi sinten? Ambekan kali duit niku penting pundi? Nilai pundi ambekane nasibe urip yo. Akan senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Belajar nata hati, carane sing paling gampang beribon memenuhi hati dengan asma Allah. perbanyak menyebut asma Allah, penuhi hati dengan kebesaran Allah, terus seperti itu uripmu larang regane mergunduhin merek Allah. Demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurangmu aku mau nambahi. Lagi wis keliwat undangan ini tanggal 11 Februari. Saiki wis tanggal 12. Sedaya lepat lan khilaf, kula nyuwun atine pun pangapunten. Sukses untuk panitia, jamaah mudah-mudahan semuanya penuh berkah. Mudah-mudahan bisa ngaji dengan istiqomah, bisa berzikir dan bersolawat dengan istiqomah. Berharap ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesulitan kesulitan mubarakah, kita perlu penamin tadi kita perlu permasukan. Allahumma inna ta'alam ilmu bana fawzirha, wa inna ta'alam ma'ayu bana fawzirha, wa inna ta'alam ma'ayjadina fawziha, kabadika walija wa kabadika nasira. Allahumma aghnina bil'ilmi, yuzikinna bil'ilmi, akrimna bitaqwa wa jaminna bil'afiyat wa salama, wa hafudna bitaqwa wa istiqama, wa a'idna min mujibatin nadamati yawm al-qiyama. Allahumma lakal hamd wa minkal kharaj wa ilayka al-mushtaka wa anta al-mus'an. وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طيبا يا طيبا wa habibina qurrati a'yunina sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Khabarat al-muhtaramin, para alim, para kiai, dunyai, masyayikh, asatid, dan para sesepuh yang dimuliakan, yang ditakdirkan, Bapak Haji Salam sekalian, Bu Hajah Maisarah bersama keluarga yang kita hormati, konco-konco santri, konco-konco panitia, grup hadroh yang sedang mendingkring di panggung. Mas operator, volume kontrol salonnya diangkat sedikit, yang di luar dikurangi volumenya, nggak apa-apa, tapi suara dalam tolong diangkat dikit. Para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah, sore ini kita dihimpun oleh Allah dalam rangka menghormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musalla al-barokah. Mudah-mudahan ini merupakan satu isyarat bahwa kita semua yang hadir kehidupannya benar-benar diberikan barokah. Hidup yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya. Kalau ingin kehidupan yang barokah, salah satu caranya harus mau hidup bermasyarakat, kudu gelem urip gembul wong akeh. Anjene urip gembul wong akeh niku gedhe fadilahe, kathah ganjarane, penuh dengan barokah. Nek bener. Tapi nek gak bener, urip kumpul wong akeh niku ya gedhe resikone, gedhe mudharate, gedhe dosane. Mergo kumpul wong nganti ana wong kate apik iso gagal, gak sido apik gara-gara kumpul wong. Kate bener malah salah ya gara-gara kumpul wong. Amal wis ikhlas iso buyar ikhlase, entek ganjarane ya gara-gara kumpul wong. Contoh ana masjid dibangun, gandok garape masjid iku ana plakat papan pengumuman mohon bantuan dana seikhlasnya. masjid niku cidek ambek omah sampeyan. Zaman yo tepat duwe akeh. Terus ana tangga moro nang omah sampeyan. Mbak, sampean nak ngerti sih Mbak ana masjid dibangun, sampean iki duwite akeh. Nyumbang no semen 10-10 sak lah yo apik sih. Aja meneng ae. Donya ditumpuk-tumpuk lo kate gawe apa wong mati yo gak digowo. Nang nyumbang. Padahal waktu itu sampean ni wis mari nyumbang semen 100 sak. Cuma sampean meneng gak ngomong sapa-sapa wong latihan ikhlas. Lah kok dikonokno ngono karo tangga. Soge ana masjid dibangun bakal nyumbang. Nyumbang. Kira-kira sampean dikonokno ngono ambek tangga. Akhire sampean crito lek mari nyumbang semen 100 sak ta sampean meneng. Lek crito ilang ikhlase entek ganjarane. Lek meneng ganjarane tase. Sampeyan crito ta meneng? Meneng. Wong delegane ikhlase ikhlas kok. Meneng. Ya sampeyan cuma ngomong ngene. Ya sampeyan dongakno dhek muga-muga aku iso dadi wong loman. Lah kok tangga nerusno, loman gak dongo. Diwasan didongakno lek gak kelem ketokno ya gak iso loman. Nanti tokno medhit diterus-terusno kate dadi apa kon. Ya apa lek dipeleter ngono ame tangga. Pancet meneng ta akhire crito. Ya merucut. Wong nek crito entek ganjarane. Lek meneng panas kupinge. Ya brodol. Lambemu aja saka jeplak. Tontonane kono karepe masjid ana tumpukan semen 100 sak e anggepmu sedakoe sapa? Iku ngono sedakoku. Sangkingane aku meneng gak ngomong wong. Saiki awakmu ngono ya terpaksa brodol. Entah ayo wis dandaran. Lha iku lho kate ikhlas malah murung gara-gara kumpul wong. Kate bener malah salah gara-gara kumpul wong. Kate apik malah elek gara-gara kumpul wong. Mangkane slamete urip iku ya sore kate kumpul wong. Wis ade bojo, gak ade anak, gak ade dulur, gak ade tangga. Wis urip pijen dhewean di tengah ora-ora dadi ketua suku Blengkok. Enak meneng ae. Kok akhirnya terus mati-mati dhewe. Selama ibu-ibu masih urip dhewean, urip pijen, gak gembel wong, iku luwih selamat. Tapi Gusti Allah seneng seru. Lek ana wong nang iso sabar urip kumpul wong akeh. Sabar hidup bermasyarakat. Saking senenge sampai Kanjeng Nabi dawuh, la ansabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sanah. Al hadis au kama qala. Awakmu kok iso sabar kumpul wong akeh sak jam ae iku luwe apik ganjarane luwe gedhe tinimbang ibadahe wong sing urip ijen lawase 40 taun. Sabar sak jam urip kumpul wong akeh iku ganjarane luwe gedhe tinimbang uang sing ibadah tapi uripe ijen gak kumpul uang suwene 40 tahun sak jam lho ibu anek rong jam gak yo 80 tahun yo lumayan anek telung jam 120 tahun lek petang jam 120 tahun lek sedina suwengi 24 jam akeh tahun lek nek sampeyan wis puluhan tahun hidup bermasyarakat urip kumpul wong akeh yang sampean iso sabar masya Allah sakpira ganjaran sampean yo akeh seru lho ngono iku Bu sing diarani umur barokah umur sing akeh ganjarane akeh nilai kesaenane. Halo. Kok enggak konsentrasi sih? Ibu-ibu, mbak-mbaknya masih banyak yang tertegun dan terpesona memandang aku. Makasih. Kelihatan banget kalau udah kangen. Kok kamu tahu perasaan aku sih? Umur barokah. Ibu dede umur sing tawa-tawa. Boten. Bu, enggak nyaut ya, sayang. Umur barokah itu umur sing akeh kebagusane, akeh ganjarane, masih umure pendek. Umur dawa, lek ibadahe mek titik, ganjarane mek titik, yo gak barokah. Kula lak sering gawe gambaran, umur barokah iku koyo dompet. Dompet sing apik iku dadi dompet sing dawa. Enggak, dompet sing apik iku dompet sing isine akeh duit. Masih ndep. Enggak mesti sih, Bu. Kadang dompet iku ndep, tapi isine duit iku bek mentek-mentek nang atos. Bedah nanti metu suarane cetak. Ana dompete ku dawa 7 meter. Tapi gak ana isine dhuwit. Nyampluki wong. Wong-wong yo padha sambat, "Mas, Mas kedawan, Mas, dompete." Nanti nyampluki wong, "Dawa yo dawa, Mas, tapi aja dompete." Yo apamu ngono lho bapakmu. Masih wedok yang gremeng kok mek oleh dawane tok. Gak sombut, gak sombut. Dawa tapi melur. Aduh andek tapi atos. Taman seneng dise, Bu. Endek atos karo dawa tapi melur, seneng di. Oh seneng dawa atos. Iku ana tagak listrik. Apa aneh sih jebol? Lalek sampean kepingin umure barokah, akeh ganjarane, akeh nilai ibadahe, sampean kudu gelem urip kumpul wong akeh, harus mau hidup bermasyarakat. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah saiki sing dimaksud sabar urip kumpul wong akeh iku ya apa? Ibu-ibu, sabar iku duduk meneng. Mbok gak dikatekno kok. Wong sabar iku duduk wong sing meneng ae. Kadang-kadang akeh sing salah paham. Kok meneng ae sedek? Sabar yuk. Wong meneng iku guru karuan sabar. Kadang-kadang meneng mergo kaliren. Sabar ndok kene sing dimaksud sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek, sabar ngapiki anggota masyarakat sing apik, sabar ngapiki anggota masyarakat sing elek. Soalnya masyarakat itu wong akeh, ya ana sing apik, ya ana sing kurang semangat, ya ana sing apik, ya ana sing aneh. Masyarakat deg-degan kene sing apik karo sing elek luwe akeh sing wong apik model ngene iki. Maksudnya lek ana wong apik ya diapiki, lek ana wong elek ya diapiki. Iku jenenge sabar. Ketemu wong apik diapiki, ketemu wong elek lambe nek aku lecet. Diapi wong bales apik, dieleki karo wong yang bales. Aku ngerti ngene gak berangkat. Apik. Wis pokoke gak peduli, wong apik, wong elek, diapiki karo-karone. Iku jenenge sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, ngapiki wong apik iku gampang. Kabeh yo iso. Lek sekedar ngapiki wong apik. Sing angel iku ngapiki wong elek. Iku nek gak wong sing asli apik temen. Tak mira iso kongkon ngapiki wong elek. Saman misale ya duwe tangga nang elek kelakuane. Saman apiki wong sing kuancet elek. Saman takoni yo gak jawab, disapa malah nglengos. Duwe gawe saman yo gowo, gowe yo akeh. Lah sampean duwe apa-apa yo wonge sampean keki. Tapi lek dene duwe apa-apa, beles gak tau kecen ngene sampean. Wonten mboten tangga sing ngoten niku? Iki wonge yo teko. Wonge nggae kerudung warna apa? Oh, kerudungnya abu-abu lambine ireng. Duwe nopo ngono nang sampean napi iyae angel nopo angel angel nopo angel angel seru mangkane lek ngapiki wong ngapi iku gampang ngapiki wong elek iku lho sing angel iku nek gak wong sing asli apik temen gak ngira iso wong nek asli apik ketemu wong apik diapiki, ketemu wong elek diapiki. Diapiki wong bales apik, dieleki wong bales apik. Iku apike asli. Uyah iku asih. Sapa mamang wis suwe. Di rumah mase. Wong sak donya ya setuju ngarani uyah iku asih. Soale uyah iku asine, asli buktine. Uyah itu dihasini yo asin, mas yo gak dihasini uyah ya tetep asin. Uyah gak tau mikir. Gak ono uyah kok prinsip aku lek dihasini yo gelem asin. Lek gak dihasini, aku yang mau dikongkon asin. Iku uyah sing gawe beha. Nah, aku ya asli apian, Mbak, kapan diapiki? Kapan diapiki aku ya apian, dan nek kono gak gelem apik karo aku dikongkon apik. Yang masih. Iku asli duduk wong api cuma wis pinter ngomong ngono ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Saman kudu ngerti ibu-ibu ibadah sing diterima Gusti Allah iku sing apike asli. Lek palsu gak diterima Allah. Lek palsu ibadah apa wae gak payu. Sing payu sing asli. Wong di dunia yang ngono kok rata-rata barang dunia itu sing payu ya sing asli. Lek palsu biasanya gak pati payu gitu apa nggih? Contoh ijazah sing payu ijazah asli nyauto. Ijazah sing payu ijazah KTP sing payu ya KTP kiai sing ceramahe payu ya kiai. Oleh gak asli ya payu tapi dilu ngono. Wis entek teko peredaran wis sak. Loh. Duit sing payu ya duit asli. Ngono lho. Ya kadang-kadang ono sih. Sing asli malah gak payu, payuan sing palsu. Contone untu. Lah untu iku aneh. Sing asli lho malah gak payu. Yang payu lah untuk palsu nggih. Ana wong dalekan untune boga. Semono nang dokter gigi jalan ditempel. Pak dokter untuk kula sampean tempel. Karo dokter diwara tak pasangi untuk asli yo. Kaget yo me, Pak dokter kok gak ada? Iya, tanggoku wingi mati. Untungnya merotoli, gue gak balik no. Kayak kita pasangin anggur. Emoh! Lah, uang itu iso api, iso elek, tergantung hati nih. Apa nanti ini api, ngomong seomong api, obah-obah api, sekolah tingkai api. Apa nanti ini elek, ngomong seomong elek, obah-obah elek, sekolah tingkai elek. Cocok karo dewi kanjeng Nabi, ala ina fil jasad mudah, maka surhat-surhat sahil jasad kulung, wajah fujatat-fujatat sahil jasad kulung, ala wahyat kalung. Masih tak mau anak-anak teman juga ngerti ayo. Pokoknya uang api elek tergantung nanti nih. Kapan nanti nih api mesti jadi uang api. Kapan nanti nih elek mesti jadi uang elek. Ibu uang yang koyok botol. Botol yang bahasa Inggrisnya the good deal. Kita lama nemo. Aku ngomong ini sak pikir. Lek sing diomongi kalangan akademis ya kita pakai bahasa intelek. Mereka paham kalangan akademis. Ana kalangan jemburis. Yo wis gawe bahasa ngene iki ae. Uang yo kaya botol. Botol iku kapan jero isine minyak wangi. Sawaya-waya bocor. Mambu wangi soalnya jero isine minyak tapi botol kan jero isine bata. Kapan-kapan bocor ya mambu basin soalnya jero isine bata. Uang yang ngono kapan nantinya api wangi. Sawaya-waya bocor lewat omongan, bocor lewat perbuatan, kelakuan ya wangi, ya api, wajan jero isine api. Tapi uang neng atine ati merek bata, mencorot lewat omongan yo basin, nyeprot lewat perbuatan yo basin. Soalnya atine merek, kamu ngomong bata nggak suka orang nyawang aku kan? Mengarang ganteng yang ini neng, di bata paling yang ganteng aku kalau bujuk. Wong mamam batang kalau nyawa aku nang. Allahumma sholli ala Muhammad. Hei, rumakno, uang iku lek atine apik, Bu. Ngomong elek iku gak jane yo iso. Tapi gak mentolo. Bukan berarti gak bisa ngomong elek. Iso, cuma gak mentolo, mergo atine apik. Kate ngarani wong ireng, nang ireng ngono. Yo iso ae kok. Tapi gak mentolong deh, aku ireng tadi mbak, bangun kulit kuningnya orang tapi manis padahal ireng kalau manis itu lirik bodoh tapi rasanya lah gitu dan hati ini elek ngarani wong ireng, nang ireng kurang lego aku ireng tambah, ya gak ireng tok dia ya gosong irengnya gak mau ikut ireng ya kaya kocokmu, ya seorang jelaret-jelaret awakmu yang megesak umbu-umbu uang itu yang hati ini api ngarani uang lemu dan lemu iso ae tapi gak mentolo katanya ngomong no aku lemu tambah gak deh jaman ku montok ya padahal ya bau nderser gak ada geret-geretannya balen tapi ya diomong no montok karena hati ini elek aku lemu tambah ya gajah aku mbok ngono. Nang saya oke. Heh, wong elek atine apik. Petuk wong apa ae dinilai apik. Ana wong sugih ya dinilai apik, ana wong mlarat ya dinilai apik. Heh, kula nek omahku cek sugihne sih, Mbak. Sugih, ate nyambut gaene mempeng nang wiridane kenceng. Ya pas dadi wong sugih. Ngono. Lah wetane omahmu kok cek mlarate. Anjane wong iku disayangi Gusti Allah, coba gedhe, donyane sampe entek, kakehan coba. Iku ngono wong istimewa. nanti melek gak iso mbak, kalau ngomong cek subuh ini sih oke, jadi gak beres ngibu ingon-ingon aneh ake makanya apa nono arek loro yuk kena antar kokono itu lewe tanya omahmu cek larate sih mbak larat, jadi orang kualat orang kayak reset, jadi orang cek, cek dirasa kena anjane lambene wong dilegat nang ngono iku. Ati mapan apik. Ana wong lanang bojone ayu ya dibiji apik, ana wong lanang bojone elek ya dibiji apik. Wong iku lho bojone cah ayune, yo pantes yo anjane wong e pinter. Wong lanang pinter yo ngono iku ambek Gusti Allah dikai hadiah bojo ayu. Ngono. Wong iku lho bojone cah eleke, anjane wong e sabar. Dilatih kesabarannya ambil Gusti Allah mulanya ya isok telaten dua ingon-ingon gue yang mulai lani aja elek ya gak isok ngono wong itu loh bujunya cak ayu nih ya ayu anjir main bukul bukulnya kan ngelek gak dukul juga ngira belum sih beto wong sih ngelanang rupanya kayak semuanya padasan akhirnya belum sih ngejok ayu nih ngono ngono leku bujine cek elek anjirnya sih mana goblok ya pantas nih wong goblok oleh buju kok ya garang anak nyaman nyaman oh bengi bengi kurungu tonggo ya di jepik geraca geraca geraca geraca geraca iku leh hati api pikirannya ya api ya Allah tonggo wis wudu geraca geraca di jepik mesti kate tahajud nah aku kok gak iso sih kok yang ngono iku ini hati elek kurungu tonggo ini geraca geraca geraca keramas terus pokoknya tak titemi kok abang sing lanang tuh omah ya mesti ngono kok cik kuwate sungguhnya nanti tek bapak wes bu laku hati hati kok kudu didandani soalnya hati ku nggone akhlak wong oleh atine apik ngomongnya perbuatane nyauto to yo lek atine apik omongane perbuatane lek atine elek omongane perbuatane ketoro hati apa nabi melakukan yang kesandung cetet innalillah ya Allah astagfirullah ngono tapi hati elek gak iso ngono melakukan yang kesandung cetet sing metu yo kewan-kewan sikil papat itu aku mau nyungkup nang kono sing tersinggung umpama tak contohno melakukan cetet kere lah ngono wes-wes lah roh hatiku mana mau bawa kamu itu nyamoni cerewet doa hatiku gue iman dan kalau sampean mulai doa alam rahim itu wis ikrar ada perjanjian ketuhanan menyangkut iman umur bayi tasik petangkulan duk kandungan iku lak wis ana perjanjian karo Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad bayi petangkulan duk alam rahim dikai roh ambek Gusti Allah terus Gusti Allah janji alastu birabbikum bukankah aku ini adalah Tuhanmu waktu itu kita sudah menjawab qalu bala syahidna benar ya Allah engkaulah Tuhanku dan aku bersaksi nah ini ku berarti cik lunggone alam rahim umur petang bulan iku wis syahadat pertama kali syahadat tauhid la ilaha illallah begitu lahir gowo iman, ada potensi iman. Makanya kan Kanjeng Nabi nek dawuh kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, berpotensi Islam dan iman. Mungkin mulai itu ke alam rahim wis dijanji yuk. Makanya orang kudu tetap sekelan iman, gondelan iman, ngelakoni iman sampai menikmati menghadap Allah ditemani iman dalam keadaan iman. Jangan sampai iman sudah hilang dari kita sebelum menghadap Allah. Na'udzubillah min. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang beriman itu orang yang hidupnya paling cerdas. Ini perlu tak sampai no, soalnya saya tak omong ini wongnya ayu-ayu, cuma oon. Mangkel ya wis. Gak wedi dimangkeli wongnya. Nyatanya udah kangen nama aku wae. Lewong cerdas iku rumakno ya. Lapo aku gak oleh nyeluk ya. Ya nek sebelah kene ya, sing sebelah kene sae. Maksudnya syaiton. Orang beriman itu orang yang aku bahasa Indonesia sama paham tak gak? Ya weh, berarti sono kemajuan. Orang yang hidupnya paling cerdas. Kok begitu? Ya. Karena orang beriman itu, Bapak Ibu, mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sekejap, hanya sesaat, untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Kalau hidup hanya sekedar untuk hidup, itu arane urip-uripan. Tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Mesti bingung. Mangkane tak rungokno. Tak baleni. Apa enggak dirungokno? Nanti enggak boleh. Layu yo, bre. Kali orang nak no. Hidup ini diolah, diproses. Hidup di dunia yang hanya sekejap, hanya sesaat, untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Jadi hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Itulah orang kuripan. Tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, tapi mati justru merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, jangan takut mati. Ayo sampean melu nyaut mati ngono. Sing gak melu nyaut mati disiat. Jangan takut mati. Tapi temenan iki mandi lho ya. Sing gak nyaut mati disiat. Jangan takut mati. Jangan lupakan. Lho gak nyaut meneh. Ngono diarani oon mangkel. Mungkin nyaut aja lo cabut deh. Balik nih, jangan takut, jangan lupakan, jangan cari tapi rindu kan? Lagi aku gak mau, saya tak terang no. Rumah no tabu. Hidup di dunia yang sementara, sesaat, diproses dan diolah untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu jangan takut. Karena setakut apapun kalau sudah tiba saatnya ya pasti mati. Makane ojo wedi. Tiwas wedi kaya apa lek wis wayahe ya tetep mati. Ana wong urip kok wedi mati, padha karo wong mangan wedi ngeseng. Wani urip kudu wani. Banter ana wani urip kudu wani. Padha karo wani mangan ya kudu wani. Isi-isi ngomong. Ngomong isim cedanter ya. Kenapa harus takut mati? Setakut apapun ketakutan itu tidak akan menunda kematian, sebagaimana keberanian itu juga tidak mempercepat kematian. Apa dipikir sing wedi mati di sian kari sing kendel matine di sian ngono ta? Ya enggak. Ngapunten. Ada ono wong-wong ngomongi anak enak, ono jadi polisi nak, ono jadi tentara, boleh perang ono ditembak mati dhisik. Kadang jadi polisi jadi tentara ya awet uripe, perang yo gak mati-mati. Lho, malah sing ngungsi lho, kebom sama mati dhisik. Ojo jadi pilot nak, ono boleh lugur mati. Terus jadi pilot umure awet yo ampe. Masih di rumah, di rumah kasur ngeloni bujunya mati menunggu ya tak kira-kira. Maka jangan takut mati. Karena al-mautu babun fa kullu nas dakhiluh. Kematian itu merupakan pintu yang setiap manusia pasti akan memasukinya. Apa yang kita mesti takut? Mati yo gak repot ada wedi barang. Gampang mati yo pada kursus. Arek cilik-cilik ae lho iso. Apa mana sih geram-geram berangkat toh. Jangan lupakan nyauto, jangan lupakan selalu ingat-ingat, ingat mati, ingatlah saat kau. Wes orang itu kalau selalu ingat mati akan jadi orang baik. Tapi dia gak elek mati, biasanya terus nakal. Mungkin yang Nabi elek pesan, faktiru min dikri hadi min langga. Perbanyak ingat perkara yang bisa memutus kelezatan. Apa itu? Kematian. Uangnya apa elek mati? Tapi nakal urung. Kata maksiat itu kasih dong, elek. Lapor arah-arah itu sampai mendem. Nanti ini gak elek mati, coba elek mati. Botol itu dicukit tutupnya. Ciu! Oh jelogo kali ngelogo itu. Ah, mati nih mari. Gue liat apa satu. Dicabut nyawa gue sampai malaikat Israel. Gue lah kasih dong. Lapung sampai zino, gak elek mati, coba gak elek mati. Masih ketemu orang itu nakal, bro, lu mau no. Ketemu PSK itu, pekerja seks komersial. Tapi hari-hari itu yang ingat PSK itu perempuan suka telon. Ada yang ngarani WTS, wadah titip senjata. Ya boleh ngarani ngono. Ya ada yang ngarani balon. Saya bayar oleh telon. Lek cara kene pelacur, sumpeli alat mancur. Lah nek arek nom-nome nang ngarani I love you. Mari dilaki tinggal belayu. Mbok gak larang kowe. Lah lek bahasa Inggrisnya the beginning again. And the lone okay. Luang itu lebu. Pas ketemu mana itu nama? Apa nilai mati lah si dok? Masih lonte ini masih babra. Tari metingkring lah. Eh gimana tempat metingkring nang mati? Tak si dok. Nenek kaya yang mati yuk celingkring kupluk-kupluk mana itu? Anjene kaya yang mati. Betul tak mau? Umak kaya. Uang sampai nakal, ngerasa di tonggo, aduh tunda-tunda kita, anjene gak eleng mati. Maka biar selalu ingat mati, bu, bu. Dengjunya cuma sedih loh, anjene aku boleh pesen ini. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Tak boleh ini. Siapa ngomong matamu dulu? Ini lo ditutupi malah. Rumah no, tak boleh ini. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya matamu barang. Ini kok matamu yo. Ini barangnya kok ya matamu barang. Yo matamu yo. Terus yang dikona ini gak wani ngono. Iya termasuk matamu yo. Gak wani apa ini. Yo matamu barang. Yo termasuk mataku. Gak jadi ini bahasa ini kok elek tekan bisa. Masa di pelupuk bapakmu. Mungkin gampangnya tersinggung. Jadi uangnya juga gampang tersinggung kok. Mungkin lo ngono. Yo mataku yo. Kan bahasanya di pelupuk matamu, masa di pelupuk dengkulmu. Uangnya juga mangkelan, juga mau tersinggung. Kalau ada pembicaraan, tabayun dulu, klarifikasi dulu, diperjelas dulu, aja khusus emosi. Lama nyomong no, lek ono medsos iki ono berita ngene, yo langsung dipercaya, yo langsung dilek. Klarifikasi, tabayun, diperjelas. Cek gagal paham. Iki aku ono maknane, mongkene lapo sampe tak ono matamu ngono iku. Yo sepurane aku wong kasar. Sama lihat kepengen ini halus, ya kapan-kapan ngundang mau kiai bongso halus ya. Bongso. Iki mana neng ini? Namanya Bang Piro sih. Satu, jadikan dunia di loh lali nyawak-nyawak jadikan dunia di jadikan akhirat di dan jadikan kematian di pelupuk. Makasih aku lu ceramah yang mana yang ini cinta siki di mata-mata ngomong adalah terus untuk nyesek mereka. Ya Allah lindungi hamba dari makhluk terkutuk. Aku nyesek loh, nyesek kali. Taurus. Ini lama semua aku tidak di sebelah larut. Satu. Ya enggak mataku melihat beda dengan matamu. Satu ini iki mau ket mulai mari dhuwur wis teko. Pokoke aku kudu ngarep. Sampingane kok pengen parah kan ya aku. Oke, er kok mangkat ngarep kon. Nyatane yo-yo. Coba diutama lho kok ora gremet mrene meneh. Satu, jadikanlah dunia di tanganmu. Kata Rasulullah, jangan kau taruh dunia di hatimu, tapi cukup di tanganmu. Karena kalau dunia ditaruh dalam hati, akhirnya cinta dunia. Ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak, merasa tinggi hati, ayat nama nyaut hati. Kalau dunia ditaruh dalam ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak merasa tinggi, kalau kekayaan dunianya cuma sedikit berkecil, melihat orang lain yang kekayaan dunianya melimpah, iri, sakit, ingin mendapatkan kekayaan dunia tapi gak kesampaian, jadi patah. Kono benak lari hati. Ya salahnya dia dunia taruh di dalam hati. Makanya cukup taruh di tangan. Kalau dunia hanya ditaruh di tangan, jadi ini kayak mana? Oleh bagi meneh, nompo tokno, nerimo colno. Soalnya katanya ditekan tangan terus, digegem terus, yo gak muat. Iki maksudnya ngono, digegem terus. Digawa terus, deket tangan terus, kamot. Tapi lek dimasukkan ke hati, kamot. Lek dilebokno hati, muat. Karena hati itu lebih luas daripada samudra. Lebih luas daripada jagat raya. Lapor. Masih macam ya. Hati itu lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya. Uang dunia di dalam dunia hati mesti dadine sumpah, mesti dadine gelisah. Jawab nate sumpah kamu boten lho gak nyawet. Nate sumpek ta mboten? Nggih. Nate bingung? Nggih. Nate geger? Nggih. Mesti urusan donya. Nggih. Wong sampe susah, sing di susahna mesti perkara donya. Nggih. Wong sumpek sing disumpekna mesti perkara donya. Nggih. Wong rebut sing direbut mesti perkara donya. Nggih. Suami istri harusnya saling setia, saling cinta, memadu kasih untuk membina keluarga bahagia. Betul? Tapi ada enggak suami istri yang cekcok? Ada enggak suami istri yang ribut? Mesti ibu perkara donya. Aku gorong tahu krungu ana lanang wedok tak bojone gegeran perkara salat tahajud. Lah nek sampean kakek ngurus donya, kakek mikir donya, berarti uripmu yo kakek sumpek, kakek gegeran. Apa yang sama apa yang mikir-mikir akhirat? Kira pikiran tenang uribu. Yo yo. Hanya nih mau itu kata merasa enak. Kita harap ini mau wes. Kok sih? Kok sih? Kok nunggu misal kali ini kok sih? Dukur yang banyak lah. Diterus no? Yes. Ya wes. Hoi. Yes. Jawab. Yes. Anak harusnya berbakti kepada orang tua. Betul? Yes. anak harusnya memuliakan orang tua, betul? Tapi ada nggak anak yang berani sama orang tua? Ada nggak anak yang melawan orang tua? Itu disebut anak apa? Anak uang. Iku mesti bertolak dunia. Anak dan wanita yang bawa wanita mesti bertolak dunia. Kalau anak jengkir karo wong tua, anak ngelawan wong tua, perkara poso Senin Kamis. Lah nek perkara anjur marisan sing dianggep gak rata, anak jengkir karo wong tua akeh. Gune delegan kene yo poke. Ora jane wong tua yo gak adil, wong aku sing ngrangkul jamane yang mene, tapi lek bagi malah akeh sing iki kok. Gak manis sudah laris. Terus tahun nyatanya yo belum ngeteni. Ya aku sekarang tuh aku pengin cepet bu. Mana seminggu langsung isok diundang, seminggu langsung isok. Arab tuh yang ngono, tapi kadang numpuk terus tahun ya opo. Iki gak batas sih, nggak terlalu tahu. Tetap gue sih akhirnya jadwal. Akhirnya jadwal, buka jadwal ini dari sabar, dari ruang. Gue ruang buka jadwal setahun. Gue nih gue gak sampai seminggu loh mesti teh. Gue sadung soalnya. Nah karena gue juga pingin jiluk, jiluk langsung iso, jiluk langsung iso. Tapi opo gak dongun. Gue mau apa kamu dalam genteng nih? Makin tu enak nama, hutang terlalu tahun, hutang nyawa kebun dino, makanan undangan kebun dino nyawa terlalu tahun. Kok kan mikir duitnya akeh berapa? Bujuku lo gak tau mikir ngono itu. Apa namanya lurus-lurus? Mikir payah ngono, mikir kesele. Kau suka tak kau membarang? Bu, satu organisasi, sak kumpulan, aku mestinya kan kudu kerja sama. Organisasi ini cek maju, gini apa ge? Tapi wonten apa boten sing iri dengki? Apa nih? Hasud, iri, meri. Iku gak mergo beda pendapat. Tapi mergo beda pendapatan. Lek beda pendapat gampang solusine. Musyawarah duduk bersama selesai. Tapi nek wis menyangkut beda pendapatan, lah itu sing repot. Dan jadikan kematian di pelukuk. Berarti kematian itu dekat. Orang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Orang yang bodoh, orang yang mendekati sesuatu yang makin jauh, menjauhi sesuatu yang makin dekat. Tak paham ya wis. Betul tau ini loh maksudnya itu orang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat. Apa? Detik kematian itu makin dekat, maka orang cerdas selalu mendekati kematian dengan cara mempersiapkan diri sebaik-baiknya, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya menghadapi kematian yang makin dekat. Kematian bukan makin jauh tapi makin dekat, betul? Kita yang langsung bersemarang biru dokter menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Apa? dunia. Dunia ini makin jauh akan kita tinggalkan, betul? Makanya orang mati itu bahasa Indonesianya meninggal karena akan meninggalkan dunia. Dunia itu makin jauh akan ditinggalkan, maka dia menjauh. Iku wong cerdas. Lah kok dia malah mengejar dunia yang makin jauh? Wong goblok. Umure wis 72 lah sing blantik wedhus. Tonton ngono kula ganteng nang weduse sing bangkong. Iku wis wayahe. Paham karo aku enggak paham karo aku. Pokoknya bisa sampai kenal. Sehingga Nabi berpesan, misalnya bu, ibadahnya ditingkatkan nggih. Eh, soalnya sama cekki waktune luwe longgar. Wong lanang rada repot, sampean sing di omah maca Quran, wiridan, salat duha, wong lanang kan kerja. Ini ku ndelokan kembangan. Ya padha repote. Dari ini sopo, malah repotan sama wedok, ada yang mana? Lihat biar aku percaya. Memang wedok saya ini semua enak uripe. Gak repot belas, biar gaya sekoy, ada. Duh mawon, tak ada yang tua-tua itu. Lihat biar itu temen repot temen. Sekoy ada. Duh mawon, ya lihat kayak udang-udang ini kayu memang merah. Teles, di Sumat gak ngurup, di Sumat meneh gak ngurup, di Kauyang yang ngegas, mau lelekok, di semua bulit malah ngulek lagi rambutnya sangit. Kauyang yang ngegas meneh, di Sumat gak ngurup, Kauyang yang ngegas meneh, Sumat gak ngurup, di Sebul gak ngurup, akhirnya gerget-gerget diuyui. Wong saya ini wis ana magic kok. Wis ana kan nek copot celelet. Kowe ditinggal lapo-lapo, ditinggal ndut diae. Kowe wis wayah mateng diglat-glat dhewe, yo gak nek kosong, gak nek sangin. Nah, enak ta? Lek biyen percaya aku gawe sayur, kate gawe lawuh. Yo lek nek turutus-turutus rambe gak iso ngisor pager. Ana yang kena ular keket bareng ngono. Durung muti ini, durung mumbae. Suwe jelek bumbu mulek nang brambange atos lombohe garing diulek blender ngono diulek mlayu rene nanti pundak nyobak kabeh tak karo rene kalae nete ndo layah diulek sisan lho saiki wis ana blender dilebokno cokno dipenek lembut dewe bisa iya gak lamu itu ya masya Allah gal situ saya ini gak repot belas sama yang bawa duit berangkat dengan warung gak terima siap saji siap mplok banyu mateng biar bodoh saya ini isi ulang direpote ubah-ubah yang ngomong biar dipucet cek biok kadang aku sikil kata-kata ibu jumu yang ngomong iya ya peruntus temen saya ini mesin cuci apa mana mungkin ini gaya-gaya laundry pak enteng lah tugasmu kok ngaruh tanah yang boleh membantu halo makan emang betul saya ini lo isu lo gue sayu ayu misal mari atus macam mengalami anyar ya Allah mari ngurunan pakai mangir pakai lewosnya pakai lipstick udah daerah kepapan I see you bless all masyarakat biar lo biar kodak ini juga ke FIFA Marina eh pengen meling-meling ya Kelly saya ini wong kering malam kering siang kering beduk kering asar kemarin ini terus dolinan HP, WA, Facebook, Instagram, BBM, ya Allah, selfie. Ceklek. Tapi ini tangki di seleknya harus datang. Begitu siap langsung acting. Upload. Woi. Kayaknya bojomu lo piro. Konten deh kau gak itu kumatakan datang. Makanya contoh kayak lanangan gue. Kok gak gue. Rupanya itu kayak plastik resek kena kayak makanya bojomu cepet mate. Pola yang itu dari ini ngono. Ayo ngomong repot saya gitu. Anjane saya ini zamannya sungguh dah kata kawan. Biar ni teramat yang gaya perang. Saya ini kering dan tak kata kawan. Ngomong untuk ini tak kering kawan. Masa kata nyolong untuk musim promosi. Zaman biar lah biasa. Saya ini modelnya gak kerudung itu merek. Makanya hanya mau pedo sekutu yang merek. Ya wih, ada gak ada dikenteng no. Pengantinnya di setting merek. Makane. Kita lagu apa lagi? Saya ngomong. Ya Allah. Bu. Bu. Berarti wayahe dikai kesempatan dan kelonggaran lebih banyak sampai yang wayahe itu tambah bacaan Quran, tambah istighfar, tambah sholawat, tambah zikir. Kan waktu luangnya makan banyak. Ya enggak, saya waktu luangnya akeh tapi Facebook. Gak ada tebar pesona yang ones kelepek-kelepek nama. Pak sebenarnya pak, jauh-jauh ini jauh jatuh cinta nggak aku lagi. Ya, mesti gini bayang ya. Dah nyoyo aku tadi bujurnya. Ya kono barokah aku musibah. Bu. Aku lihat ketemu makhluk model ini. Makanya saiki, Bu. Kesempatane luwih akeh. Oh, majelis-majelis, organisasi-organisasi, ngono iku sing luwih semangat yo sregep yo ibu-ibu. Soale waktune luwih longgar. Nek bapak-bapak luwih males. Ya Pak ya. Bisa wajib sholat jamaah itu bapak-bapak. Uno. Tapi aku yo gak ngenyek. Yang delegan ini gitu, cek masjid, cek musola. Tonton. Ada waya isya, waya subuh. Tonton. Penuh apa nih, wakil yang cagak ini bangun. Mangkal lah yo wis nyatani ngono to kan. Wis tak terangno kok bengi ae. Yo kok nang ndi jadwale gak ada. Wong aku yo kare kito dino. Mulane bohong. Ayo ngelakoni badan seake-ake soalnya apa? Kalau taman itu gak lo nanti sih ibadahnya dewek sing dinilai ikhlas karo Gusti Allah sing diri dani karo Gusti gak perlu amale dewek nanti sing diterima ambil Allah kalau taman gak perlu. Mana yang dinilai ikhlas? Mana yang diridhoi Allah? Kita enggak pernah tahu. Mangga nilai ibadah sakake-ake. Sing iki gak keterima, sing iki keterima. Iko gak keterima, oh sing kono iku sing keterima. Yo yo tahu-tahu kacang yo. Lah nek ngono mok wong wis ngerti pisan. Ini wajah nyerang atau nama ya tahu kacang, tahu kacang. Oh, tak pikir kau masuk yang Allah Muhammad, kau tahu kacang, tahu kacang. Wes ono. Loh, langsung ditukoni yang arek iki. Oh, enggak, kudu moyo arek. Loh, langsung ketemu iki. Lambi selera-selera tambang iki. Ya wes, nantuk ngono gak nek ngaji. Bu. Bu. Mangkane salat sunah aja mek sak macem tok sing dilakoni. Wis kabeh salat sunah sing sampeyan iso lakoni lakonono. Rawatik ya kok bagian ya bagiae, kok bagiae gak keterima bagiae sing keterima. Engko rawatik kok bagian gak keterima. Salat duha lan ngono. Mungkin salat duha itu sendiri dari Gusti Allah atau sampeyan. Duha kurang diri dari Allah kurang keterima. Tambah ono salat awabi. Bene salat iku ta sing dadak karo dari Gusti Allah atau sampeyan. Iku kurang keterima. Bengi tangi yo. Insyaallah lek kene wis kulino tangi dalu nggih. Lapo? Moyo. Mari moyo terus. Turu meneh ya Allah, wong delekan ayu-ayu gak ono sing cewek. Lah ono mong dhewe mari moyo turu meneh. Gila. Ayu-ayu cepet. Sopo mau mari, mari moyo turu meneh. Ono sing cewek. Gila. Mari moyo ya cewek, le mari cewek baru kok turu gak katon iki lho. Iku wayah batu tenane orang-orang modal. Sing urut kok tenane ngomong. Salat kok isis. Kok kaya ana bal semono pengen isis. Kok iso. Bu, yo sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, yo sholat duha, yo sholat awabin, yo sholat tasbih, yo sholat tahajud, yo sholat witir, nek, iki awabin gak keterima sholat tasbih mu sendiri dari Allah. Lakono kabeh, be sholat tasbih gak keterima tahajudmu, witirmu kuwi sendiri dari Allah Gusti Allah. Jaman sok dak yang ngono. Aja mesak macem tok. Bapak muslimatan menika ana kardus leleng kok amat cemplung ana. Nek kok ngemis kek ana. Ya sing sumbut. Kadang ya Allah. Gelangi lho kromyong. Iki wonten men karo gawe gelang oleh belum kesenang kelek. Kaya jaran kepang. Ngene nek wong ngemis gak 1000 ya ora kek. Loh, malah kenyang 500. Beku gak keterima, lah terus sampai nyangkuni yatim. Beku gak keterima itu pak. Malaikat lima. Soalnya sedekah sampean yang mana yang diridhoi Allah? Sedekah sampean yang mana yang diterima Allah? Sampean gak tahu loh. Mangkane, luwak ono kabeh ae. Yo dzikir, yo maca tasbih, yo istighfar, yo selawat, yo maca Quran. Kita enggak pernah tahu mana yang diterima oleh Allah. Dan kita juga enggak pernah tahu apakah kita sudah diridhoi Allah, sudah dinilai ikhlas apa belum. Maka posisikan terus diri kita pada sikap tawadhu, rendah hati, merasa banyak kekurangan, merasa banyak salah, merasa banyak khilaf, merasa banyak dosa, merasa lebih jelek daripada orang lain. Ojo pisan-pisan rumongsone awake dhewe kolongan iki yo. Ayo rumongsone awak dhewe iki luwih elek sehingga perlu nambah kesaenan, perlu nambah amal, perlu nambah ibadah. Karena orang yang hidupnya barokah itu adalah yang makin tua makin banyak nilai kebaikannya, makin rajin ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu ta'ala wa ta'ala wa sallallahu 'ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka khairal kulli wa na'udzubika min syarri kulli hiyar man biyadihi khairul kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu wa minkal khuruj wa ilayka al-mushtaka wa anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu bi fadli subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Min pangapunten kula kawula hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.